Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب gimana caranya? Atau keberatan mohon dikit aja. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Aisar ayat tafsir surat Al-Baqarah ayat 277 sampai 279. Taib, anda mungkin satu dari antum membaca fadl Syekh Ar-Rafi'i. Iqra ya Syekh Rafi'i. Fadl. Tidak ada ininya. Oh, ya. Innallazina amanu wa 'amilussalihati wa aqamussalata wa atuzzakata wa atuzzakata lahum ajrun 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka kesedihan. Lanjut, lanjut. Kerasan suara, lebih keras sedikit. Tafsir Al-Aisar berkaitan dengan hukuman bagi pemakan riba dalam ayat-ayat sebelumnya. Allah Ta'ala menyuruh hamba-hambanya yang mukmin seraya memerintahkan mereka agar bertakwa kepadanya, yaitu dengan berbuat taat dan meninggalkan maksiat, meninggalkan atau meniadakan sisa pengambilan ribawiyah yang masih ada pada sebagian dari mereka, sambil mengingatkan kepada iman mereka hanya seharusnya orang mukmin itu memenuhi panggilan atas sebagian Allah, melakukan perintah dan meninggalkan larangannya. Baik. Di sini innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Wa qamus salata wa atawuz zakah. Mereka menunaikan salat dan menunaikan zakat. Kita lihat di sini ada empat hal. Amanu beriman, amilus salihat beramal saleh, qamus salah mendirikan salat, atau zakah menunaikan zakat. Nah, iqamatus salah dan itauz zakah, dua hal ini masuk ke dalam cakupan amalus salihat. Tetapi dituturkan secara khusus di sini lebih zahir sebagai bentuk tasyrif, pemuliaan untuk dua amalan ini. Aqamus shalah itu hablum minallah, atau zakah itu hablum minannas, untuk fuqara dan masakin dan para mustahiqin. Ya. Jadi dua hal ini, iqamatus shalah dan itauz zakah, keduanya adalah yang disebut sebagai ra'sul a'mal. Ra'sul a'mal itu ketuanya amalan, kepala amalan-amalan. Kalau wa aqamus shalah, iqamatus shalah, itu kepala untuk amalan-amalan badan. Iqamatus shalah kepala untuk amalan-amalan badan, adapun itauz zakah ketua atau kepala untuk a'mal al-mal, amalan-amalan yang berkaitan dengan harta. Bahkan kata sebagian ulama, barometer orang itu pelit atau tidak dilihat dari dia zakat atau tidak, menunaikan zakat atau tidak. Kalau dia telah menunaikan zakat malnya, zakat fitrahnya, maka secara syar'i tidak bisa dilabeli sebagai bakhil. Walaupun secara tradisi bisa dilihat lagi dia kesehariannya bagaimana. Ya. Ada kalanya seseorang memang menunaikan zakat tapi enggak pernah mau sedekah sama sekali. Cuma zakat doang. Ya. Taib. Jadi itu innalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan pahala untuk mereka 'inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Tapi sini kenapa wala khaufun 'alaihim? Tidak ada kekhawatiran, ketakutan untuk masa hadapan mereka, yaitu untuk akhirat mereka tidak perlu takut dan akan ditenangkan, ya. Karena amalan mereka, karena amalan iman, amalan saleh, iqamatus shalah, itauz zakah. Berarti semua ini menjadi penyebab seseorang tidak khawatir akan akhiratnya nanti ketika di akhirat. Adapun di dunia, ya kita harus harap-harap cemas, ya. Enggak bisa merasa tenang begitu saja. Itu wala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka untuk kedepannya. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak pula mereka bersedih hati. Ya, tafsir al-Aisar berkaitan dengan hukuman bagi pemakan riba dalam ayat-ayat sebelumnya. Tapi pemakan riba, akilur riba, itu ada dua model, yaitu akilur riba hakikatan yang memang dia memakan dari bagian ribanya, makan bunganya, dia makan ini dan seterusnya, makan riba ya langsung. Ada juga orang yang sebenarnya tidak memakan riba, tetapi dia memakan harta atau memanfaatkan harta yang telah ditransaksikan dengan transaksi ribawi atau yang haram. Nah, misalnya antum punya tabungan di bank, dan kemudian nanti ada bunganya, misalnya bulan ini antum dapat bunga 10.000, ya kan? Karena tabungan antum sedikit ya, nggak seberapa, paling berapa juta gitu, ya. Kemudian dapat bunga laporan dimutasi rekening antum 10.000. Antum sengaja tuh ambil 10.000, ya? 50.000 antum tarik di ATM. Dengan ada niatan 10.000 antum ambil bunga ini, 40.000 uang antum. Innamal a'malu binniat. Orang enggak ada yang tahu, tapi Allah Subhanahu tahu. 10.000 itu antum sengaja. Ya lumayan nih 10.000, biarin dah bunga dah. Dia manfaatkan untuk beli es krim. Nah, dengan ada niat itu, maka dia makan riba. Ya. Gitu. Atau ada juga orang yang makan riba dalam artian dia bukan memakan interest atau bunga ribanya, bukan, tetapi dia bertransaksi dengan transaksi ribawi. Maka ini ada kiasan untuk orang pemakan riba, karena setujunya dengan transaksi atau keribaan itu, ya, dan tidak dalam hal yang darurat. Misal antum minjem sama ana, ya, 3 juta dan ana mensyaratkan antum bayar 3,5 juta. Antum setuju. Ya. Maka antum minjem ini seperti makan makanan riba. Walaupun dia tidak makan riba secara langsung, yang makan ribanya nanti ana setelah dibayar. tambahan 500 ribu itu. Ala kulli hal, semua ini berkaitan dengan hukuman bagi para pemakan riba atau orang yang bertransaksi dengan transaksi ribawi, dan setuju dengan itu. Dalam ayat-ayat sebelumnya Allah Ta'ala menyeru hamba-hambanya yang mukmin, seraya memerintahkan mereka agar bertakwa kepadanya, yaitu dengan berbuat taat, meninggalkan maksiat, meninggalkan atau membiarkan sisa muamalat ribawiyah yang masih ada pada sebagian dari mereka, sambil mengingatkan kepada iman mereka. Karena seharusnya orang mukmin itu memenuhi panggilan atau seruan Allah, melakukan perintah dan meninggalkan larangannya. Nah, di sini kemudian ada ayat ikhwah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Sini lihat Pak, seruannya orang-orang beriman. Wahai kalian yang beriman, berarti yang diseru orang-orang beriman, bukan orang kafir. Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wa baqi ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, karena sudah jaa mau'izah, telah datang mau'izah, antum sudah paham, tegak atas antum hujjah. Kemudian ma baqiya minar riba, apa yang tertinggal sisa riba ini yang belum antum pungut, jangan dipungut karena antum sudah tahu sekarang. Adapun yang telah antum makan sebelumnya, falahu ma salafa wa amru ilallah, maka khalas. Ya, tetapi ikhwas kalian, kalau riba ini, ya antum telah jelas-jelas dengan riba ini memakan harta orang lain, maka sebenarnya tidak selesai begitu saja, karena ini ada hak orang lain di sini, ya, ada hak orang lain di sini. Berbeda kalau misalnya antum nabung sekian ratus juta. Kemudian setiap bulan antum mendapatkan bunga dari bank, misal sebulan dapat 150 ribu misal. Kemudian di bank bulan berikutnya dan seterusnya sampai 12 bulan antum mempunyai pertambahan bunga ini, yang kata bank itu milik antum, bonus dari bank atau pertambahan dari bank, bunga sekitar misal saja 2 juta. Misal 2 juta. Yang ketiga itu antum tidak tahu kalau misalnya hal ini adalah riba. Dikira hal ini memang kebijakan dan kebaikan dari pihak bank, dan memang iya, baik banget. Ya. Maka ketika itu antum ambil itu 2 juta. Ya. Kemudian antum sudah niatkan ini ambil, wah ini dapat bunga nih, enak nih, daripada suatu bonus dari bank. Masya Allah, banknya ini banget ya, baik banget gitu, masya Allah. Ya. Maka kemudian antum ambil itu 2 juta, sengaja antum ambil. Dan setelah itu antum berbelanja di Giant, ya. Belanja sama istri. Istri senang. Wah. Ya, haram enggak tuh? Asli haram itu. Nah, istri senang, ya Allah, suami saya sayang banget sama saya. Ya, udah setahun enggak belanja, akhirnya belanja sekarang. Gitu kan? Alhamdulillah, gitu kan? Padahal itu 2 juta khos haram, justru itu yang haramnya, gitu kan? Tapi dia enggak tahu. Akhirnya kemudian ikut kajian fikih muamalah dan mengetahui itu adalah riba. Kemudian dia bertanya pada ustaznya, "Ustaz, saya pernah begini-begini diceritain kejadian masa lalunya." Maka ustaznya menjawab, "Kamu sekarang sudah dapat mau'izahan, sudah paham sekarang, sudah paham. Enggak mau lagi melakukan itu ya. Falahu ma qad salaf." Maka udah yang telah berlalu, udah berlalu, itu sudah memiliki itu. Barang-barang yang dibeli kita itu, Ustaz, gimana barang-barangnya? Karena saya waktu itu beli mainan buat anak-anak, beli kemudian deterjen, kemudian beli lemari kecil misalnya. Itu gimana? Itu kan dari riba, Ustaz. Iya, itu betul. Aslinya dari riba, tapi itu khalas. Karena antum ketika itu jahil, maka khalas. Itu barang milik antum halal. Falahu ma qad salaf. Milik dia apa yang telah berlalu, khalas. Karena waktu itu tidak tahu. Ya. Nah. Wa amruhu ila Allah, udah perkara yang selesai, kembalikan kepada Allah. Asal jangan wa man ada, jangan diulang. Itu gambaran pertama, ikhwah. Tapi gimana kalau gambaran kedua? Gambaran kedua, misal antum meminjamkan ke teman antum duit, bukan investasi ya, minjamkan, beda ya. Harus jelas dari awal itu maunya investasi atau minjam. Teman antum mau buka usaha, ya. Ini perhatikan baik-baik, jangan sampai salah paham soalnya. Kadang-kadang masyarakat tuh banyak yang nggak paham bedanya qard, minjam, sama investasi. Bilangnya minjam, hakikatnya investasi, ini kan salah. Kalau emang minjemin nggak boleh ada keuntungan. Kalau investasi harus ditetapkan adanya ratio keuntungan gitu. Nah, gimana minjem berapa antum, mau berapa? Kata antum bilang, mau berapa antum akhi? Teman antum bilang, aduh ana pengen 20 juta nih, ana minjem ya. Oh ya udah, gak apa-apa ana pinjemin. Tapi nanti tiap bulan ya adalah tambahan. Ini kan berapa 20 juta, ya 200 ribu per bulan lah ya, tambahin. Oh ya gak apa-apa, antum lunasin dalam waktu 10 bulan, ya. Oh ya gak apa-apa, berarti dalam waktu 10 bulan 200 ribu kali 10 berapa? 2 juta, berarti total dia bakal dapat berapa? 22 juta kan? Total ya 10% dapat 22 juta, kok di total nanti sampai 10 bulan ke depan. Selesai itu 10 bulan, dan itu antum ketika itu awam, gak ngerti kalau itu riba. Gak ngerti kalau itu riba. Dan teman antum ini 22 juta ridho memberi itu. Paham di sini? Ridho memberi itu. Menunaikan itu. Tiap bulan bayar berapa juta? 2 juta sama 200 ribu. 2 juta 200 ribu. 2 jutanya itu halal, ra'sul mal namanya. 200 ribunya itu riba. Tapi ketika itu gak tahu kalau itu riba. Taib. Maka udah. Ambil, selesai sampai 2,2 juta. 22 juta fon. Terkumpul di antum 22 juta. Ya. Dan udah antum kemudian antum touring atau bahkan umroh jangan-jangan gitu. Dan seterusnya. Tapi antum enggak tahu gitu, enggak tahu. Ya, enggak tahu. Antum suatu ketika ikut kajian muamalah. Kena di situ. Oh, itu riba ternyata. Allah musta'an. Langsung istighfar antum. Terus tanya ke ustadznya, "Ustaz, kayak gini cerita saya. Gimana nih?" Ustadznya jawab, "Gimana jawabannya? Udah berlalu atau gimana?" Yang sudah berlalu sudahlah, gitu kan? Salah. Enggak. Dia harus mengembalikan 2 juta. Dia harus mengembalikan 2 juta. Apa bedanya saya bank tadi, apa bedanya? Kalau bank bukan masalah enggak bisa dibalikin. Itu emang antum kan enggak bermaksud itu sebenarnya. Ya, antum enggak bermaksud apa-apa kan di bank kan? Hah? Iya, akadnya dan seterusnya terserah mau akadnya tabungan. Enggak tahu tuh tabungan apa wadiah atau apa, enggak tahu kan. Maksudan di sini siapa yang dizalimi ketika antum mengambil bunganya bang? Enggak ada yang dizalimi kan? Tapi antum menzalimi diri antum di situ. Tapi enggak, siapa pihak lainnya? Bang terzalimi enggak? Enggak juga kan? Masa antum balikin ke bank? Bang digodok lagi nanti sama bang duitnya. Tapi kalau misalnya sama teman antum ini, antum menzalimi teman antum. Enggak. Antum menetapkan riba untuk teman antum, maka antum harus mengembalikan duit itu. Faham enggak maksudnya? Enggak bisa dengan fantahu falahu maka salafa wa amlu fantaha falahu. Udah saya taubat sekarang. Udah selesai, enggak ada lagi ikatan dengan orang itu. Enggak. Antum telah mengambil 2 juta dari dia. Ya enggak? Karena itu hak dia. Makanya kata Imam Qurtubi berkata, "Qala ulama kami berkata, Inna sabilat taubati, jalan taubat mimma biyadihi minal amwalil haram, orang yang di tangannya ada harta haram, in kanat min riba, kalau misalnya harta tersebut berasal dari riba, fal yaruddaha ala man arba alaih, maka hendaklah dia balikkan uang itu kepada orang yang dia ribakan. Tadi kasus tadi, 2 juta antum balikin ke dia. Kenapa? Karena antum menzalimi dia. Beda dengan bank. Itu kan inisiatif bank yang ngasih ke kita. Ya. Dan ketika itu kita gak tahu kalau itu riba dan haram. Maka khulas. Ya ini yang dimaksud fantaha falahu ma salafa wa amru ilallah. Adapun yang seperti ini, antum telah mengambil hak dia 2 juta sebenarnya dengan cara sistem pinjam-minjam dengan adanya pertambahan. Ya, faham di sini insyaallah. Beda enggak sih? Beda kan? Ada bedanya kan? Faham bedanya di sini? Beda ya, faham. Ya. Ya. Ya. Dia yang berinisiatif ngasih kayak gitu. Ya, menjanjikan kayak gitu. Jadi misalnya Bapak punya duit, kemudian teman ini mau minjem sama Bapak. Saya mau minjem 5 juta, nanti insya Allah saya bayarlah bulan depan 5.500.000. Dan Bapak belum tahu kalau itu riba misalnya. Belum tahu kalau itu, kalau udah tahu terus, oh gak apa-apa, itu berarti ya emang dari sononya ya. Apakah yang seperti itu, gimana hukumnya itu? Nah, itu kasusnya seperti itu. Jadi bukan dari pihak pemberi pinjaman yang mensyaratkan, tapi dari pihak peminjam yang memang dari awal sudah menentukan saya mau membalas budi antum dengan menambahkan 500.000. 5.500.000 jadinya. Hukumnya halal atau haram? Haram karena terjadi kesepakatan dan kemakluman di awal. Kemakluman di awal menjadi haram. Haram di apanya? Haram di pertambahan 500.000-nya, bukan haram di 5 jutanya. Nah, taib. Kemudian gimana? Akhirnya terjadi itu dibayar 5.500.000. Apakah ini nanti kelak ketika Bapak taubat tetap harus membayar 500.000 ke pihak peminjam? Iya. Kenapa? Karena itu bukan hak Bapak. Karena itu bukan hak Bapak. Dan itu juga merupakan kezaliman, meribakan orang juga. Ya, begitu. Balikin ke dia. Oh enggak, udah enggak apa-apa. Saya. Nah, tapi harus balikin di sini dalam rangka menasihati juga. Afwan, ini sebenarnya harta riba, ini bukan hak ana. Ya. Ini bukan hak ana, jadi ana kembalikan ke antum. Terus temannya bilang, enggak beneran ana ikhlas buat antum 500.000, enggak mau, ana enggak mau. Udah ikhlas buat antum. Enggak, antum pegang dulu ini duit. Habis itu kasih ana. Hah? Kalau udah itu bukan riba lagi. Iya kan? Jadinya hibah. Iya. Kalau emang dia betul-betul pengen ngasih. Ini, enggak, pokoknya uang harus lepas dari tangan ana. Ambil dulu. Diambil habis itu. Ya, tadi katanya mau ngasih ana. Hah? Ya boleh kan, udah selesai kan. Dia yang penting, dia telah mengembalikan harta itu ke pemiliknya. Jadi 500.000 itu bukan punya Bapak. Bukan hak Bapak. Balikin. Dan kemudian setelah dibalikin, dia memang mau ngasih ke antum, fadl. Itu menjadi harta dia dan dia memberi dengan tanpa sungkan. Ya. Ya udah, dapat 500.000. Kali ini bukan riba namanya, ini hibah hadiah. Gitu. Ya, begitu Pak ya. Bunga. Tergantung dari tergantung dari siapa yang dikasih dan untuk apa ngasihnya dan niatannya apa. Jadi bunga di bank ini begini, kalau kita mendiamkan bunga tersebut di bank, maka itu sama dengan melarutkan pertambahan uang, maksudnya ya menambah pembengkakan tabungan kita walaupun hanya sekian persen sih. Tapi itu membantu juga mereka untuk ya, melakukan riba selanjutnya. Taib, kita ambil duit itu. Ambil di sini bukan untuk tamalluk. Bukan untuk memiliki harta tersebut. Misalnya ada pelaporan, pelaporan dimutasi atau antum ke bank, kemudian antum tanya berapa bunga yang anda dapatkan selama setahun ini, karena tiap bulan anda juga nggak tahu nih berapa. Oh, setahun pak sampean dapat bunganya 300.000 misalnya, 300.000 ya sekitar itulah, 300.000. Kemudian saya mau ambil mbak, ambil ini bukan litamlik atau litamaluk atau lilmilk, bukan untuk memilikinya, bukan. Tapi litakhallus anhu, untuk berlepas diri dari harta haram. Jadi antum salurkan ke orang lain, litakhallusi anhu, untuk berlepas diri dari harta haram. Dan orang yang dikasih di sini enggak sembarangan orang juga. Fuqara, masakin, atau untuk hal-hal yang bersifat umum, tidak khusus. Kalau antum kasih ke orang kaya enggak boleh. Kasih ke orang fuqara, masakin, atau untuk pembangunan tiang listrik misalnya, pembangunan jalan misalnya, pembangunan jembatan. Bagaimana untuk pembangunan masjid? Sebagian ulama tidak menyetujuinya. Wallahu a'lam. Cari yang lain aja kayak gitu. Jangan dimasukin ke kotak masjid, infak masjid jangan. Ya. Tapi sebagian ulama membolehkan. Ala kulli hal, yang terpenting baiknya untuk maslahat umum saja atau fuqara dan masakin. Gitu aja, Pak. Itu dengan niatan membuang harta haram. Berlepas diri dari harta haram bukan dengan niatan sedekah. Kalau dengan niatan sedekah, imma sedekahnya tidak sah, ya. Sehingga itu apa artinya? Gak tahu tuh artinya apa. Jadi jangan dengan niatan sedekah, al-kuliah jangan niat niatan sedekah. Misal di masjid kota wisata Darussalam, ya. Darussalam ini namanya. Itu ada kotak khusus. Dan di masjid-masjid lain ya. Karena kan di daerah kota wisata antum tahu sendirilah, ya. Perumahan di sana kan satu rumah udah bisa triliunan mainnya. Dan orang-orang yang bisnis sana ya bisnis yang begitu ya, banyak yang bersubhat juga mungkin ya. Ada kotak besar khusus untuk pembuangan harta haram. Dan ada kotak besar khusus infak mutlak murni sedekah. Ya, jadi dibedakan. Sehingga masyarakat itu tahu dia ini hartanya dia haram nih. Haram karena mungkin dia punya tabungan di bank berapa miliar. Kalau punya tabungan di bank berapa miliar itu bank seneng enggak? Ya seneng lah. Bank Hasan, bank Taufik seneng semua. Ya, tabungan miliaran. Makanya bank itu sangat suka dengan adanya marketplace. Ya. Nah, kemudian berapa coba kira-kira? Wah, itu enggak tahu berapa bunga yang dapat. Untung enggak? Ya untung. Untung di bank dan untung di nasabah, ya enggak? Nah, dia enggak bisa di-keep di dalam akun dia kan. Uang misalnya dalam sebulan aja dia bisa dapat misal 5 juta, 6 juta, 7 juta. Aduh, enggak tahu berapa juta lah. Kalau setahun itu udah berapa ratus juta tuh, ya kan? Dia ambil tuh per bulan. Karena dia tahu mutasinya, setiap bulan dia tahu dia ada laporan berapa bunganya, dia ambil. Ditaruhnya di situ, di bagian pembuangan harta haram. Iya. Kalau dibuka bagian pembuangan harta haram, itu uangnya masih bagus-bagus. Iya. Tapi kalau infak atau sedekah yang normal, uang-uang lecek, ribuan, ya. Enggak, bukan di kota wisata, di tempat lain. Ya. Begitu. Begitu, ya. Jadi begitu, ya. Nah, jadi tadi kalau misalnya antum telah menzalimi dengan cara meribakan orang, balikin itu duit. Wa yatlubuhu illam yakun hadira. Kalau misalnya ternyata orang itu enggak hadir, enggak ada, cari. Fa'in ayisa min wujudihi fal yatasaddaq bidhalika anhu. Kalau ayisa, putus asa akan keberadaan dia, enggak tahu dia udah kemana tuh orang, maka antum bersedekah atas nama dia. Gitu. Begitu juga dengan kalau misal antum mengambil harta orang secara zalim. Ya, secara zalim, ya. Atau ghasab, ya. memiliki dengan paksa, memiliki dengan paksa. Ya, ada rumah kontrakan, kemudian antum miliki itu padahal itu milik tetangga antum, dan antum sewakan itu padahal itu bukan punya antum. Antum paksa karena antum seorang seorang jabbar yang bisa menguasai masyarakat dengan zalimnya itu. Haram tidak? Haram. Menzalimi tidak? Menzalimi. Tapi kemudian yang ngontrak udah bayar tiap tiap tahun, setahun 20 juta. 20 juta ini halal atau haram buat antum? Haram. Ini hak siapa sebenarnya? Hak pemiliknya 20 juta ini, bukan hak antum. Walaupun itu antum yang usahakan, tapi itu haram. Kenapa? Itu bukan punya antum itu rumah, kontrakan. Ya. Maka dengan kezaliman ini, ketika antum taubat harus mengembalikan 20 juta itu. Kalau ternyata yang mengontrak itu sudah 5 tahun di situ, berarti berapa? 100 juta. Balikin 100 juta ke siapa? Ke pemiliknya. Dan gak boleh 100 juta ah, sisipin ah. Kasih pemiliknya 50 juta, setengah-setengah ah. Walaupun saya taubat setengah-setengah, kasih dia setengah, kasih saya. Kan saya udah capek ini kontrak ini. Enggak. Semuanya kasihin dia. Iya, dalilnya apa? Dalilnya apa? Ini jahat gak? Jahat. Tapi ada dalil yang sebenarnya gak jahat, yaitu dalil orang yang tiga orang pemuda di goa. Enggak? Iya atau tidak? Kan ada pengusaha tuh, punya pegawai, pas gajian ternyata salah satu pegawainya enggak datang, udah selang lama uang milik dia itu diinvestasikan sehingga menjadi peternakan yang banyak, ya. Akhirnya apa? Datang itu orang marah-marah pula, ya. Yang ujung-ujungnya akhirnya apa? Duit dia, rasul malnya, yaitu modalnya, yaitu gaji pokoknya dia diambil, dan hasil dari semua gaji pokok diambil, dah selesai, gak ada sisa buat dia yang telah mengusahakan semuanya ini. Halal gak itu buat orang itu? Hah? Halal gak buat orang yang pemilik pemilik asli uangnya, gaji ya? Halal. Dan bosnya ini gak boleh dia mengambil dari harta itu kan, karena bukan milik dia. Ya, sehingga makanya dia kembalikan itu semua, diambil semua, tapi gak dikasih sedikit pun. Ya, maka dengan itu sabarnya dia, kemudian Allah menyelamatkan dia dari kesulitan di dunia dan juga di akhirat insya Allah. Jadi ya itu, kalau bukan haknya balikin. Nah, sama kalau misalnya udah sampai nggak ketemu, bersedekah atas nama dia. Dulu misalnya kalau di kantin nggak bayar makan, ya, atau makan bayar, tapi yang dibayar wallahu alam, yang dimakan wallahul musta'an, gitu kan? Yang dimakan ya apa namanya, sate telur ya 10 biji, bayarnya cuma 5 biji misalnya. Ini riba atau nyolong ini namanya? Nyolong, bukan riba, ini nyolong namanya. Ini zalim, zalim. Nanti dia harus, kalau udah taubat, dengan taubatnya dia harus apa? Mengembalikan uang itu ke warung itu. Nah, iya, ke warung. Dan ternyata gimana kalau misalnya warung masih ada, cuman yang ngejaganya udah nggak tahu di mana, maksudnya udah berganti dinasti gitu, udah beda zaman, ya. 20 tahun lalu, ya. Gimana tuh? Gimana cara mengembalikan uang? Misalnya antum kira-kirakan dulu antum telah korupsi di sini sehar senilai dulunya ya senilai 500 ribu. Dulu 500 ribu tuh. Sekarang berapa? Nah, ini yang repot di sini. Apakah harus dengan uang versi sekarang atau uang versi dulu? Tapi zahirnya versi dulu, wallahu alam. Zahirnya adalah versi dulu. Ya, wallahu alam. Cukup 500 ribu aja. Dikasihinnya ke siapa? Itu dia masalahnya. Kalau antum kasihin ke Maksof, Maksof ini adalah warung, maka apakah itu akan sama saja mengembalikan hak kepada pemiliknya atau tidak? Karena warung itu nanti baliknya Bisa jadi yang enggak ke orang yang dulu kita korupsiin, bukan penjaga dulu, enggak. Tapi malah justru untungnya 500 ribu nanti buat siapa? Buat yang ngejaga warung itu sekarang, ya enggak? Padahal yang kita zalimi siapa? Orang yang dulu itu. Ya udah kita cari, cari di mana orangnya. Keliling dunia enggak ketemu-temu. Ya. Ya udah berputus asa, akhirnya sedekahi atas nama dia, gitu ya. Begitu, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Nah. Yang mengerikanlah ayat berikutnya, atau antum baca. Kemudian Allah Ta'ala mengancam. Artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau mengerjakan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan satunya mengurangi. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Tafsir Al-Hisan. Kemudian Allah menerangkan kepada mereka cara-cara bertobat dan cara menyelamatkan diri dari kejahatan dan musibah riba. Dengan firman-Nya yang maknanya, jika kamu taubat dan meninggalkan riba, maka kamu hanya berhak kapital atau modal yang kamu pinjamkan itu saja, tidak ada lainnya. Jangan kamu berbuat zalim dengan memberikan tambahan, dan kamu tidak dizalimi dengan pengurangan. Orang yang menunda-nunda untuk melaksanakan surat ini, yaitu untuk meninggalkan riba, maka Allah ancam nih. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak mengerjakan, yaitu kamu meninggalkan sisa riba, itu orang udah tahu itu riba, tapi tetap aja nggak ditinggalin, tetap dia makan, ya, tetap aja normal biasa. Oh riba, biasa aja. Atau bahkan menyerang dai-dai yang melawan riba, dan ini memang ada. Dan ini memang ada, ya. Banyak bahkan. Ya. Ikuti kajian salafi, masya Allah. Bagus-bagus tuh ustaz-ustaz sunnah, masya Allah. Tapi giliran ustaz sunnahnya ngomongin tentang riba, cari yang lain. Begitu. Muskilahnya itu istri-istri bangkir, ya. Ummahat, ya. Yang fashionnya masya Allah. Banyak dari suami mereka itu ahli riba. Ahli riba. Dedengkot riba. Bahkan direktur bank mungkin. Ya. Ana pernah diundang juga sama salah satu direktur bank yang tidak ana sebutkan, ya. Rumahnya, masya Allah. Ya. Punya anak perempuan. Untung kok senyum sih. Kenapa? Orang punya anak perempuan kok diketawain, kenapa? Punya anak perempuan, kemudian anak perempuannya itu nikah dengan seorang ikhwan. Udah ngaji ikhwannya, dan anak perempuannya udah ngaji. Ngaji sunnah, alhamdulillah. Nah, ikhwan ini suaminya bekerja di Niaga TV. Anti riba. Ketemu itu perang terus itu sama mertua itu. Itu yang namanya buronan mertua. Tapi enggak bukan buronan, cuman untuk masalah biasa, cuman kalau udah nyangkut riba, orang tuanya enggak mau. Ya karena udah direktur, pangkatnya udah tinggi banget, ya. Ya. Dan sering mengundang ustaz-ustaz ke kantornya. Ustaz-ustaz yang enggak pernah mau bicara tentang riba, enggak mau. Ketika ada ustadz yang bicara riba, langsung nggak bakal dipanggil lagi, gitu, ya, begitu tuh. Karena udah tahu tentang riba, sebenarnya mereka udah tahu tentang riba. Cuman diterusin aja, aji mumpung lah, nanggung, ya, neraka sekalian nanti gitu. Ya. Begitu banyak yang tahu dari riba, sampai ada yang melawan dan cari hujah ustadz-ustadz yang bahlul sebenarnya, yang bisa melegalisir riba. Gitu. Ya begitu tuh cerita the story of riba, ya. seperti itu. Padahal orang kalau misalnya ngotot pengen terus, fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Kalau misalnya Allah dan Rasulnya memerangi, maka sudah pasti Hizbullah dan Hizbul Rasul memerangi mereka. Itu siapa? Seluruh orang beriman pada hakikatnya memerangi orang-orang yang ngotot riba. Tapi muskilahnya, masalahnya adalah yang beriman pun sekarang ngeriba juga gitu. Gimana? Complicated. Ya, jadi antum imma antum posisi anti riba, imma antum posisi pro riba. Pun kalau antum anti riba, tetap saja kecipratan juga. Kata Nabi SAW, ya'ti 'alan nas, akan datang pada manusia zamanun, suatu zaman, la yabqa ahadun illa akala riba, tidak tersisa satupun dari mereka kecuali pasti memakan riba. Wa man lam ya'kul ar-riba, barang siapa yang tidak memakan riba, asabahu ghubaruhu, dia tetap kena dengan debu-debu riba. Ikut kena macet, harus buka rekening, ya enggak? Iya. Harus buka rekening dan ditentukan bank ini, enggak boleh bank yang lain, gitu. Dan bank yang ditunjuk bank konvensional. Harus buka, harus punya. Kalau enggak punya, enggak ada gajian. Emang sekarang ada gajian pakai amplop? Gajian berapa gajian? Setelah ditotal, gaji antum bulan ini Rp3.425.500. Ada gitu perusahaan pengen gaji pakai amplop 3 juta dan seterusnya dengan ada 500 perak di situ? Enggak bakal ada. Antum nyetor ke bank aja duit 2.000 aja ditolak. Ya, anak pernah nyetor ke bank duit? Ada duit 2.000-an berapa puluh gitu. Enggak boleh, enggak. Ah, maunya cuma 50.000 sama 100.000. Iya. Bank apa itu? Antum waktu nyetor gimana antum nyetor? Hah? Apa? Boleh. Kok anda enggak boleh ya? Enggak, anda bukan Imam Ahmad waktu itu. Bang Joni? Hah? Enggak, waktu itu anda enggak boleh. Enggak, ditolak berapa rupiah-rupiah itu. Maunya 50 atau 100. Ya. Dan kalau disarankan, Mbak, Pak, kalau bisa kalau kesini uangnya udah diperbagus ya, diratain, apa namanya? Dirapiin. Jadi enggak repot-repot itu tellernya itu. Apa namanya teller ya? Enggak repot-repot, kotak-katik, tapi cepet banget kotak-katik kita. Ya. Giran duit aja. Cepet banget itu, Masya Allah. Iya. Mbah-mbah yang ahli zikir kalah itu. Iya. Masya Allah. Duit, diran duit. Ya alamuna zahira minal hayati dunya. Iya. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Dan kalau kita lihat perempuan yang paling cantik, perempuan bank. Ya, paling bersih, cantik, harus bersih. Pakai pupur, pokoknya harus putih. Jarang yang kelam, suram gitu, enggak jarang. Enggak diterima insya Allah itu. Iya. Satpamnya harus tegap, rambutnya bagus, rapih. Iya gitu, Masya Allah. Itu. Nah, padahal Imam Al-Qurtubi menghikitkan Dzakara Ibnu Bukair. Ibnu Bukair mengatakan, Ja'a rajulun ila Malik bin Anas. Ada seseorang pria datang kepada Malik bin Anas. Beliau berkata, pria itu berkata, Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah. Yaitu Malik. Wahai Imam Malik. Inni ra'aitu rajulan sakran yatakhafaz yuridu an ya'khudhal qamar. Saya tadi melihat ada seseorang lagi sakran. Apa sakran? Mabuk ya. Sakran itu mabuk ya. Sukr atau sakar, sakran, sukr. Mabuk ya. Ada orang lagi mabuk yatakhafaz. Qafaz zayak fizu itu artinya loncat. Kalau ya taqafaz artinya loncat-loncat gitu. Saya lihat seorang pria berarti sudah dewasa. Lagi mabuk, dia loncat-loncat. Ancul-anculan yuridu an ya'khudhal qamar. Dia pengen mengambil qamar. Iya. Kalau dulu ada lagu anak-anak, ambilkan bulan bu. Nah ini mungkin ini. Ya. Nah. Oh, mau ambil bulan gitu. Adakah di sini? Hah? Mengambil bulan, loncat-loncat, mengambil bulan. Ya. Si pandir hendak menggapai bulan gitu kan. Fakultu Maka kemudian ketika aku melihat orang ini, aku bilang imraati taliqun in kana yadkhulu jawfa ibni adam asyarru minal khamr. Ketika aku melihat orang ini, saking jeleknya efek dari khamr, sampai saya bilang, wahai Imam Malik, ya, bakal aku ceraikan, bakal cerai aku dan istriku kalau ternyata ada sesuatu yang masuk ke tubuh Bani Adam yang lebih buruk daripada khamr. Faham gak maksudnya? Enggak. Maksudnya di sini dia bilang, betapa jeleknya khamr ini saking membuat orang tuh gila gitu loh. Kalau ada yang lebih jelek daripada khamr yang masuk ke tubuh Nabi Adam, Bani Adam, anak Adam, maka cerai itu, aku ceraikan istriku. Faham? Orang Arab tuh kayak gitu loh ya, yang dulunya. Kalau sekarang saya nggak tahu. Tapi orang Arab dulu kayak gitu. Ada sesuatu yang hebat gitu, wah, kalau ada yang lebih hebat dari ini, aku ceraikan istriku. Saking isi mubalaghah, lebaynya, hiperbolanya mereka tuh. Wallahi akhi, wallahi, sampai kayak gini-gini tuh orang-orang Arab. Wallahi akhi, kalau ada yang lebih ganteng dari antum, mana lihat, ana cerai nih istri ana. Kesian tuh istri, enggak ada kaitannya gitu loh. Yang gila nyari komar orang lain yang mau diceraiin istrinya. Iya kayak gitu. Makanya di kitab-kitab fikih yang zaman dulu itu biasa dalam urusan sumpah perceraian, kalau dikatakan begini maka cerainya sah atau tidak gitu. Itu mereka, karena orang Arab itu memang urusan cerai itu sering ya, rate perceraian di negeri-negeri Arab dibandingkan Indonesia lebih tinggi negeri Arab. Iya, bukan karena mereka suka makan daging doang, karena makan daging ya suka makan daging. Jadi penyebabnya diantaranya adalah kalau di Saudi itu ya beda sekali dengan Indonesia perempuannya. Laki-laki di sana lebih menservis perempuan dibandingkan perempuan menservis laki-laki. Makanya sebagian dari orang Arab kalau ngeliat orang Indonesia, gadis Indonesia itu senang mereka. Karena apa? Nurut, tunduk, patuh. Iya, enggak ribet. Iya, kalau di sana banyak ketidakpuasan, akhirnya cerai, cerai. Banyak terjadi perceraian di sana dibandingkan di sini. Kalau di sini dikit terjadi perceraian padahal udah cerai sebenarnya, cuman karena enggak tahu hukumnya. Udah kita pisah. Ah itu cerai itu namanya. Dan malamnya tetap laja gitu lagi. Enggak apa-apa, itu rujuk apa? Rujuk namanya. Tapi udah hitung cerai satu itu. Gitu, ya. Kalau kita itu banyak enggak tahu hukumnya, jadinya sebenarnya hakikatnya cerai tapi enggak teranggap cerai bagi kita. Gitu, karena ngurusnya susah katanya. Nah, jadi gitu. Kalau ada makanan atau minuman yang masuk ke Bani Adam yang lebih buruk daripada khamr, bakal cerai saya sama istri saya, kata dia gitu. Itu ya Imam Malik tadi saya ngomong kayak gitu. Maka kemudian Imam Malik berkata, irji' hatta anzura fi mas'alatik. Imam Malik diam dulu, enggak langsung menjawab. Enggak langsung bilang, "Oh, cerai kamu." Oh, enggak cerai kamu, enggak bilang gitu, tapi pulang dulu sana. Sampai saya melihat kembali masalah kamu, yaitu pikirkan kembali. Dah. Fa'atahu minal ghad, maka kemudian besoknya dia datang. Faqala lahu Imam Malik, kemudian berkata sama orang itu, "Irji' hatta anzura fi mas'alatik." Udah pulang lagi kamu. Saya pikirin dulu tuh masalah. Jadi belum dapat, 2 hari belum dapat jawabannya Imam Malik. Kalau Imam Malik sayang di zaman itu ya. Kalau sekarang udah dapat ya, kita cari di Google hukum gini-gini ketemu ya. Fatwanya, fatwa Syekh Shalih Fauzan, fatwa Syekh ini langsung dijawab mungkin ya. Bahkan enggak perlu ke Imam Malik, orang awam juga tahu, bahkan mungkin kuotanya lebih banyak orang awam. Lebih cepat dapatnya dan pakai sinyalnya lebih bagus. Sementara ustadznya HP jadul, enggak bisa Facebookan lagi ya. Nah, kemudian fa'atahu minal ghad, besoknya datang lagi sama Imam Malik. Maka kemudian Imam Malik di hari ketiga menjawab, imra'atuka taliq. Kamu udah cerai dengan istri kamu. Buh, kaget. Oh gitu ya, Syekh. Gitu ya, Imam Malik. Iya. Kenapa aku bisa gitu? Inni tasaffahtu kitaballahi wa sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam. Aku telah meneraah kitab Allah dan sunnah Nabi, Sufdiat, untuk mencari jawaban dari itu. aku kubat-kebet kitab Allah dan aku kubat-kebet sunnah Nabi SAW. Falam aro syai'an asyarra min ar-riba li'anna Allah adzina fihi bil harb. Dan aku tidak pernah melihat hal yang lebih buruk daripada riba, karena hukuman riba itu Allah izinkan untuk berperang, maksudnya Allah perangi orang yang memakan harta riba. Sedangkan itu hukuman tersebut tidak untuk peminum khamr. Memang peminum khamr dosa besar sekali, tapi ternyata lebih besar riba. Maka kamu telah berhasil menceraikan istri kamu. Gitu, ya. Lalu jadi lebih buruk tuh ribanya, jadi lebih buruk dibandingkan khamr. Nah, kemudian maka jika ya Allah Taala dan Rasulnya akan memerangimu, dan wa in tubtum, jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian pokok harta kalian, yaitu kalau kalian meminjamkan maka sesuai kembalian sebagaimana nominal pinjaman, ya itu ru'sul mal namanya, harta pokok, ya harta pokok. Antum kalau berdagang ada namanya ru'sul mal dan ada yang namanya ribah. Ra'sul mal itu adalah modal, ribah keuntungan. Modal asal berapa? 10 juta misalnya. Dari 10 juta diputer-puter-puter setahun untung bersih 3 juta. Nah, maka 10 juta ini adalah ra'sul mal dan ribah itu 3 juta namanya. Ribah dalam bahasa Arabnya. Ya, jadi kalau kalian meminjamkan uang kepada orang, minjamnya berapa? Minjamkannya berapa? 5 juta. Maka ra'sul malnya 5 juta. Dan tidak boleh ada ribah dari peminjaman. Ribah yang disepakati atau diketahui dari awal enggak boleh. Enggak boleh. Adapun ribah yang baru dikasih di pelunasan tanpa perencanaan, tanpa pengetahuan sebelumnya, maka ribah yang seperti ini bukan ribah namanya, tapi hadiah. Dia bukan hasil dari kelolaan atau pinjaman, bukan, tapi itu hadiah dari orang yang meminjam. Ya, la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian tidak terzalimi dan kalian juga tidak menzalimi pihak pengutang. Ya, dan tafsir Al-Aisar kemudian Allah menerangkan kepada mereka cara-cara bertaubat dan membebaskan diri dari bencana dan musibah riba dengan firman Allah yang maknanya, jika kamu taubat dengan meninggalkan riba, maka kamu hanya berhak uang modal yang kamu pinjamkan itu saja, tidak ada lainnya. Jangan kamu berbuat zalim dengan minta tambahan dan kamu tidak zalimi dengan pengurangan modalmu. Ya, kalau ada yang mau nanya silakan nanya. Ya, ini kita alhamdulillah telah selesai untuk masalah ayat-ayat ini. Insyaallah pada pekan depan kita akan membahas tentang perkara hutang. Pekan depan, Sabtu depan, perkara hutang. Sabtu depan tanggal berapa? 20. Enggak, belum sampai 21, ha? 21. Coba nanti kita lihat 21 ada enggak kayaknya, insyaallah ada lah. Yang penting kita tinggal 4 pertemuan dan kita akan membahas ayat hutang lagi, kemudian akhir ayat Al-Baqarah, setelah itu khatam. Anda sangat mengharapkan sebenarnya teman-teman yang dulu lama diikut kajian ini supaya datang sebelum Ramadan, ya, mengkhatamkan Al-Baqarah, ya, habis itu bawa gendang dan kerincingan, ya. Tadi pagi ana sempat tidur sebelum kesini dan ana mimpi, ya, mimpi dengan teman-teman yang dulu di kajian kita ini, tafsir Al-Aisar versi dulu sekali, zaman dulu, ya, versi jadul, yang ketika itu sebagian dari antum belum ada, ya, tapi udah ada di muka bumi, ya, tapi belum ada di sini, ya, ketika itu. Ya, ana sangat-sangat merindukan mereka dan sangat mensyukuri jasa-jasa mereka. Cuma memang sulit untuk mengontak orang-orang itu dan mengumpulkannya, misalnya ke sini, kemudian ini kita Al-Baqarah sebentar lagi selesai dalam kurun waktu 4 tahun. Ya. Baik ikhwah sekalian, ada masalah ikhwah menjual dengan dua harga atau lebih. Ini permasalahan yang ada beragam cabangnya dan di zaman sekarang bisa dengan beragam modelnya. Ya, tadinya hadis-hadis ada menjelaskan tentang penggabungan dua akad jual beli sekaligus atau yang semisalnya. Yang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW melarang dua akad dalam jual beli. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Hurairah, riwayat Abu Dawud dan Al-Haiki, siapa yang menjual dengan dua akad sekaligus dalam satu transaksi, dia pasti akan menawarkan dua pilihan harga, yaitu harga lebih murah atau harga lebih tinggi. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Baihaqi dan sebagian ulama mengkritik sanadnya. Tapi anggaplah ini dijadikan umdah dan sandaran. Anggap aja misalnya sebagian ulama mensahihkannya. Jadi siapa yang menjual dengan dua akad sekaligus dalam satu transaksi, maka dia pasti akan menawarkan dua pilihan harga, yaitu harga lebih murah atau harga lebih tinggi, dan harga lebih tinggi ini yang disebut riba. Nanti kita jelaskan ini maksudnya apa, maksudnya apa gitu loh. Ketiga, hadis dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW melarang dua transaksi sekaligus dalam satu transaksi. Ini semua hadis-hadis yang lafalnya global. Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan dua transaksi dalam satu transaksi. Apa yang dimaksud dengan bay'atan fi bay' wahid? Ya. Nah, kita memahami interpretasi atau penafsiran para ulama ahli fiqih dalam menjelaskan maksud-maksud dari hadis ini. Tafsiran pertama, misal penjual menyebutkan dua harga yang berbeda dari satu barang yang dijualnya. Penjual menyebutkan dua harga yang berbeda, padahal barangnya sama. Ya, itu belum selesai ya. Harga satu lebih tinggi, itu dikumpulin aja dulu, nanti biar antum gak repot bolak-balik kesian. Taruh aja dulu situ yang mau nanya ya. Kumpulin aja dulu di situ, gak usah ditek-tek terus nanti. Ya, kesian itu, dia pegel nanti. Dua harga berbeda dari satu barang lainnya. Dua harga berbeda dalam satu barang ya, atau satu produk. Harga yang satu lebih tinggi dari harga yang lainnya, rendah. Ya pasti gitu ya. Pasti enggak. Kalau dua harga beda pasti salah satunya lebih tinggi. Ini udah jelas belum? Belum jelas ini. Belum jelas. Sebab sistem pembayaran harganya berbeda kan? Harga satu dengan kontan, harga satu dengan kredit. Paham enggak di sini? Ini yang biasa kita kenal sekarang namanya bay'ut taqsit. Bay'ut taqsit. Tetapi sebentar, belum, bentar dulu ya. Gambarnya udah jelas ya. Kemudian mereka berpisah tanpa ada kesepakatan harga. Paham? Dah, habis itu berpisah antara penjual dan pembeli. Pembeli membawa barangnya atau semisalnya, penjual selesai. Tanpa ada kesepakatan harga dan dianggap barang itu sudah dibeli. Ngerti di sini? Ini berarti dua akad atau dua transaksi dalam satu akad atau transaksi. Contoh, penjual berkata, aku jual rumahku kepadamu seharga 1000 dinar jika kontan tunai. Atau 2000 dinar jika dibayar kredit. Silahkan pilih mana yang kau suka. Atau aku saja yang akan menentukannya. Kemudian, ya udah, saya beli dah itu rumah. Akan berarti dengan saya beli itu rumah menjadi akad, dan kemudian pilihannya mana, yang tunai atau yang kontan, enggak diomongin. Kemudian, ya udah pembeli langsung aja menempati rumah itu. Ya, faham gambarnya sih. Ini berapa harga ini? Dua harga. Kenapa disebut dua harga? Karena belum putus belum ditentukan, diputuskan yang mana yang dipilih, mau bayar tunai. Kan bayar tunai enggak mesti sekarang, maksudnya bisa besok. Emang ada orang mau beli rumah, baru beli rumah? Nih, enggak ada. Deal dulu. Oke. Berapa rumah antum jual, Syekh Rofi? Rumah antum jual berapa, Syekh? Enggak dijual karena belum punya ya. Anggap misalnya Anda jual rumah, Anda, Ustaz, Anda jual rumah. Masya Allah antum jual rumah. Iya. Emang antum punya rumah? Punya. Rumah siapa? Rumah orang tua Anda. Nah, rumah orang tua antum. Antum jual rumah orang tua antum. Antum menjadi dropshipper rumah orang tua ya. Caloknya antum. Nah, berapa antum jual? Anda jual 500 juta. Kalau antum tunai, kata antum, antum tunai buat antum lah 500 juta kalau antum tunai. Kalau mau ngutang cicil totalnya ya 550 lah. 550 juta lah. Ya. Oh gitu. Ya udah deal lah, bismillah lah ya, bismillah. Ayo. Ana ini murah nih rumah nih. Ana tahu rumah antum udah bagus, ana tahu lah dalamnya udah sering ke rumah antum gitu. Oh, udah. Barang jelas enggak barangnya? Jelas. Harga? Jelas enggak? Jelas harganya. Tunai 500, non tunai 5,5-550 juta. Yang enggak jelas apanya? Pilihan yang mana nih? Udah bismillah aja, bismillah, deal ya, deal. Dah. Ustaz, kapan mau mulai tinggal nginep di rumah, apa mau mulai ini pakai ke rumah? Ntar 10 menit lagi. Hah? Udah boleh belum nempati rumah? Asalnya udah boleh karena udah iya itu udah deal gitu kan. Cuman ini muskilahnya adalah enggak ketahuan yang mana yang dia pilih, tunai atau non tunai. Nanti bayar gimana? Dan biasanya pembeli maunya apa? Yang lebih murah kan? Udah nah bayar tunai dah, tapi 500 ya 500 bayar. Non tunai cicil aja dah kalau gitu sekarang. Nah, kapan? Kapan di ininya? Diomongin ini kapan? Nanti pas sudah udah dimiliki barang, udah ini ketidakjelasan ini yang akan menimbulkan konfrontasi nantinya. Maka harus dari awal. Makanya kalau misalnya jahit baju sama tetangga misalnya. Karena jahit baju sama tetangga. Berapa ini per helai? Biasanya kalau mertua sama saudara kalau jahit baju di situ, penjahitnya karena sungkan kali ya, bilang, "Udah terserah aja, terserah ibu aja." Nah, sementara ibu-ibu sesama ibu-ibu enggak enak ngomongin, "Udah 50.000 ya per helai," enggak enak ngomongin begitu. Maka ya udahlah. Jahit aja, gak boleh kayak gitu. Itu akad yang tidak jelas harganya. Itu beda kasus. Tapi harga ghair ma'lum gak boleh seperti itu. Kapan dibayarnya? Entar pas udah jadi. Gak boleh. Ini namanya kan bayar istisna namanya. Yaitu pre-order sesuatu yang akan dibuat. Bukan salam, istisna. Kalau salam itu pre-order untuk barang yang dibeli nantinya. Kalau istisna itu order untuk barang yang akan dibuat. Seperti jahitan baju. Ya. Seperti juga order mie ayam. Ya. Tapi tradisi kita baru tahu harganya. Setelah makan mie ayam, harusnya sebelum makan mie ayam harus tahu tuh harganya berapa. Supaya gak kurang bayar nanti. Gak harus tahu, harganya harus jelas. Makanya imma tukang mie ayamnya taruh tarif, gak masalah, atau antum nanya. Yang sulit tuh di warteg. Nih, ya, dipencet-pencet ya, karena kan udah modern, ya, tombol. Ya. Nih, jeroan. Usus dan seterusnya. Anda biasanya kalau ini dulunya dulu kok sekarang susah ya. Dan sekarang masih juga kalau di pasukan Padang, Anda nanya dulu. Kalau pakai itu berapa harganya? Oh segini. Oh jadi Anda tahu. Mungkin pedagangnya ngira ini orang kayak miskin nih dia nanya harga nih. Suruh makan kayak dia ngukur-ngukur harga. Bukan itu maksudnya, bukan kayak gitu. Mau dibilang miskin pen Anda tempar sama duit juga bisa ini orang. Tapi bukan masalah itunya. Anda tahu harganya gitu loh. Itu jangan pas sudah makan baru tahu harganya, udah selesai habis gitu baru tahu harganya. Enggak, harusnya seperti itu. Maka bagus warung-warung yang udah didaftar menu harga sekian, bagus itu di mal-mal biasanya. Itu malah lebih bagus itu dibandingkan dengan warteg-warteg konvensional itu. Ya. Ada warteg syariah, ya anti riba, ya misalnya anti ghoror, ya bagus itu seperti itu, ya. Nah, jadi kadang-kadang yang kita beli baju, mesen baju, order bikin baju istisna gitu kan. Kemudian berapa harganya? Oh terserah ustaz dah, terserah, enggak enak saya mau ngelapin harga, malu saya. Enggak ada malu-malu gitu. Ana, pas Anda bilang itu, kalau itu enggak. Pokoknya harus ini, harus tahu harganya berapa. Kita tetapin sekarang di sini, kalau bisa saya bayar sekarang. Dan 50 ribu aja per helai. Jelas kan? Jelas. Dan 50 ribu, udah jadi. Itu lebih baik. Enggak apa-apa mahal, yang penting jelas dari awal berapa. Jangan pas udah jadi, baru berapa bu? Waduh, udah jadi ini berapa ya enaknya? Berapa? Ini apa sih? Main-main namanya, bukan jualan. Iya. Ada orang misalnya antum jual apa misalnya? Antum jual buku Sinar Dunia misalnya pas lagi nak kenaikan sekolah. Orang nanya harganya. Berapa harganya pak? Nanya ke pedagang. Pedagangnya bilang, coba aja dulu bu, nggak apa-apa, pakai dulu, nanti gampang lah. Kira-kira gimana pembeli? Empat gak? Ini orang nih dagang serius nggak sih gitu kan? Karena harus jelas dari awal berapa harganya, begitu. Ya, walaupun boleh beda-beda harga, misalnya ini buku Sinar Dunia 10 pieces. Ini yang datang ibu-ibu, bajunya kembang tapi kusut, ah miskin, kasih murah aja lah. Dia nanya berapa pak? Itu 30 ribu bu, semua 10 pieces. Oh 30 ribu. Ntar dulu pak ya, saya lihat-lihat dulu yang lain ya. Ya fadol. Datang lagi yang lain. Bisa diaturlah nanti kalau ibu mau beli grosiran lebih bisa dikurangin ya bang bu. Oh 60 ribu ya, masya Allah kok mahal banget pak. Itu udah murah itu bu, dalam artian dalam kurung bagi ibu pasti murah itu, orang kaya gitu masa segitu mahal gitu. Bisa dikurangin ya mas? Bisa ya. Nah itu boleh nggak? Tadi jual sama orang miskin 30 ribu. Dijual sama orang kaya 60 ribu. Boleh? Kan dua harga itu. Ayo. Transaksinya beda, beda orang. Ada orang lain berikutnya. Sama-sama kaya. Bahkan lebih kaya lagi. Ya, mungkin bukan mobil yang dibawa helikopter turun gitu kan. Oh, masya Allah. Wah, mantep nih. Beli buku ini, Pak. Berapa Sinar Dunia? Berapa kira-kira antum mau kasih harga? Dan itu di samping ibu-ibu kaya tadi. Berat itu. Kalau bisa pisahin dulu. Bu, ibu agak geseran-geseran dikit bu ya. Pak, ini harganya buat bapak spesial 160 pak. Bu, yang bener aja 160. Mahal banget pak. Spesial pak. Ya gak apa-apa lah, nawar dikit lah gak apa-apa. Eh bapak itu nanya ke ibu yang tadi. Bu, ini tadi ibu ditawarin berapa harganya? 60. Lu kok hasil 160? Langsung dimarahin antum kan pedagangnya. Taib, antum bisa berkilah. Pak, yang seperti ini tidak dilarang dalam syariat Islam. Saya mau jual berapa harganya, beda orang beda harga, itu boleh. Adapun hadis melarang bai'ah, dua bai'ah untuk bai' yang satu, itu tidak berkaitan dengan hal ini, Pak. Maka saya tidak ada dilarang dalam syariat Islam, maka bapak tidak berhak marah-marah sama saya. Bapak mau beli silakan, mau enggak beli juga enggak apa-apa. Kira-kira gimana tuh? Berani antum kayak gitu? Tapi boleh enggak kayak gitu? Boleh. Boleh, dan Anda pun kadang-kadang kayak gitu. Anda tahu yang mau beli ini orang-orang berduit ini. Naikin harganya. Iya, boleh enggak? Boleh. Bagus itu, ya. Jadi itu likul lima qomin maqal, gitu namanya. Untuk setiap makom itu punya perkataan sendiri ya. Jadi dia telepon saya, ini kok orang kayaknya kurang berduit ini. Udahlah, kasih murah aja nggak apa-apa. Begitu, ya. Sampai mana tadi? Ya sampai situlah ya. Jadi dua akad untuk satu akad seperti apa tadi? Ya itu seperti tadi. Enggak jelas, dua-duanya masuk ke dalam akad tanpa kejelasan mana salah satunya. Jadi harus paten satu pilih, ya. Kemudian ada juga versi begini. Salah satu kedua belah pihak dari dua akad untuk satu akad penjelasan hadis di antara tafsiran lainnya. Salah satu kedua belah pihak mensyaratkan kepada pihak kedua untuk membuat akad lain. Salah satu kedua belah pihak mensyaratkan kepada pihak kedua untuk membuat akad lain. Ya. Misal, ini penafsiran lain dari Imam Syafi'i. Tadi yang pertama penafsiran Imam Syafi'i, sekarang penafsiran Imam Syafi'i juga. Penjual bilang, aku akan menjual barang ini kepadamu seharga 100 dinar kredit, berarti non tunai. Cicil, ngutang, boleh. Asalkan aku bisa membelinya kembali darimu seharga 80 kontan. Ngerti gak? Nih. Ini buku. Ya. Ini buku. Ana jual buku. Buku ini berapa harganya? 100 ribu kredit. Antum beli ini silakan dari ana 100 ribu kredit. Enggak tunai. Ya. Syekh Rafi'i, antum butuh buku ini? Iya, buku tuh. Ya udah, ana jual ini buku 100 ribu kredit. Boleh ngutang. Paham? Asalkan aku bisa membeli nanti buku ini darimu seharga 80 ribu kontan cash. Paham gak? 100 ribu kan? Saat beli dong bukunya. Ya udah, 100 ribu ngutang. Antum punya duit gak? Gak punya. Ya udah, 100 ribu. Nih, nanti antum bayar ya, cicil ya, 50 ribu ya. Oh iya ya, minggu ini bayar 50 ribu, minggu depan 50 ribu, oke. Okay. Tapi dengan syarat, anda boleh membeli buku ini dari antum seharga 80 ribu dan tunai. Siapa yang untung? Penjual pertama. Siapa penjual pertama? Anda. Anda untung. Berapa untungnya? Itu sama dengan nabung bukan? Nabung berbunga bukan hakikatnya? Paham gak antum ikhwan? Belum paham? Coba. Antum sekarang butuh apa sekarang? Coba. Antum butuh apa, handphone? Sebenarnya gak harus butuh juga. Anda punya handphone bagus. Ya. Handphone bagus sih. Ya. Bagi Anda. Nah, handphone bagus. Berapa harganya Ustaz? Harganya ini antum mau beli tunai apa kredit? Ya kredit Ustaz, masa ana beli tunai kata antum gitu kan? Kredit 2,5 juta. Oke? Okay? Paham di sini? Ya udah Ustaz, kalau beli. Ya udah, antum beli ini. Tapi syarat, ada syarat. Ana boleh beli dari antum 2 juta cash. Ngerti apa enggak? Ini kan 2,5 juta nih buat antum ya. Tapi dengan syarat Anda bisa beli dengan cash tunai 2 juta. Ini emang agak ribet, paling simpel tapi agak ribet. Anda butuh. Syekh Rufi antum maju sini dulu, maju biar benak tergambar. Enggak apa-apa maju sini. Insyaallah pahalanya gede mudah-mudahan. Tapi HP ini enggak dijual sebenarnya, tapi sini enggak apa-apa. Ini contoh aja. Antum mau beli ini enggak HP? Bilang mau, bilang. Ah, mau. Antum punya duit? Ah, enggak punya. Ya kelihatan memang. Nah, ini ana jual ke antum 2,5 juta. Tapi cicil ya. 2,5 juta antum nyicil setiap bulan 500 500 500 ya. Selama 5 bulan berarti kan? Siap antum? Siap nggak? Udah anak kasih enak nih 2,5 juta nih. Kalau antum cash, fadullah 2 juta nggak apa-apa. Tapi karena antum nyicil 2,5 juta ya. Boleh nggak itu? Asli boleh nggak kayak gitu? Ini bayar taksid yang boleh. Dan antum tentukan ini berarti antum kan mau non-tunai. Udah jelas berarti kan. Tapi kemudian anak syaratkan. Dengan syarat, ya, anak boleh beli dari antum HP ini. Setelah antum miliki, anak beli tunai. Berapa? 2 juta. Antum setuju enggak misalnya? Setuju. Pegang. Ntar dulu jangan pergi. Pegang kan? Ya udah, anda beli. Berapa? 2 juta. Boleh kan anda beli? Boleh. Nih 2 juta. Ya. Nih 2 juta nih. Nih 2 juta nih. Mbak jawab tuh pertanyaan tuh. 2 juta. Ya kan? Antum sekarang punya berapa duit? 2 juta kan? Taib. Sekarang antum ngutang ke mana berapa? 2,5 juta. Paham gak di sini? Untung siapa yang untung? Ana untung. HP dapat, duit dapat. Dan berapa duit dapat nanti? Ya mungkin duitnya dapatnya ya keuntungannya berapa? 500 ribu. Ya kan? Maka antum duduk. Gitu. Itu namanya memang itu dua akad dalam satu akad, betul. Tapi ini lebih tepat masuknya ke dalam bai'ul 'inah namanya. Bai'ul 'inah namanya. Ya. Begitu. Ya. Mana berarti ya dua-duanya itu insyaallah sama-sama dua akad dalam satu akad. Lah terus bai'ut taqsid itu bagaimana? Bai'ut taqsid ada yang halal, ada yang haram. Yang halal yang sudah disepakati jelas berapa, yang haram yang enggak jelas berapa gantung. Itu nanti akan mengakibatkan kericuhan, bingung nanti. Begitu. Ketidakjelasan, enggak ada di atas hitam putih, enggak ada. Enggak jelas. Tapi harganya dua-duanya jelas, cuman dua-duanya dipakai juga. Ya, makanya seperti ini, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Haram itu bahkan sudah diancam wa tabayatum bi bai'il ainah, dan kalian kemudian juga berjual beli dengan cara seperti tadi bai'il ainah, maka Allah taala akan menjadikan musuh-musuh kalian menguasai kalian. Ya begitu. Itu bai'ul 'inah itu sebenarnya hanya trik supaya dapat riba, tapi dengan cara jual beli gitu loh. Ya, trik supaya dapat keuntungan ribawi tapi dengan cara jual beli. Ya, dan antum ketika cash, ketika antum tadi Syekh Rafi antum bayar cicilan non tunai, sebenarnya sama dengan anda nabung di antum dan anda dapat pertambahan dari tabungan anda. Seolah-olah seperti itu. Ya kan? Iya. Anda 2 juta nih buat antum. Anda beli nih HP tunai. Berarti antum sekarang punya utang sama anda 2 juta 500 ribu. Begitu. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Jelas insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika harta seseorang ketika bertaubat dari riba sudah habis dan tidak mampu untuk mengembalikan harta riba kepada orang yang dizalimi, apakah dia tetap wajib mengembalikannya? Iya, ketika nanti dia sudah punya duit senilai itu dan telah tercukupi kebutuhan primernya, ya. Jadi kebutuhan primernya diutamakan, karena dengan itulah dia hidup ya. Kalau misalnya udah punya gaji cuma 2 juta, sebulan butuh 4 juta, terus dia harus bayar untuk kezalimannya, dia makan apa nanti? Jadi setelah dia sudah punya kekayaan melebihi dari kebutuhan primer, maka dia silakan mengembalikannya. Dua, terkait dengan hadis orang yang terjebak di dalam gua tadi. Bagaimana halnya jika karyawannya tadi tidak kunjung datang dalam waktu yang lama? Bolehkah pemberi gaji tadi mengambil dan memanfaatkan harta yang diusahakannya? Bisakah hal ini dikiaskan dengan barang temuan? Tidak. Ini bukan barang temuan. Al-luqatah. Al-luqatah itu ada syarat-syaratnya. Al-luqatah atau pertemuan dengan barang temuan ada syarat-syaratnya. Adapun harta yang oleh orang yang tadi dia punya pegawai, itu tidak boleh dia makan. Tapi boleh dia kembangkan, silakan. Ya. Dia kembangkan, dipersilakan. Ya. Kemudian untuk luqatah, luqatah itu kalau barang tersebut ada nilai yang lebih di mata masyarakat, maka ini harus diumumkan, bukan disimpan. Adapun kalau barang luqatah tersebut adalah barang yang remeh dan tidak diperebutkan oleh orang-orang, dan juga kalaupun bernilai, dia nilainya untuk masa seketika itu dan tempat daerah itu tidak sebegitu bernilai, maka yang seperti ini boleh dimakan sendiri. Semisal menemukan uang 20 ribu di jalanan, antum boleh ambil. Taunya ada kamera di sana, sana, sana, sana. Wah, taunya ada kamera, malu itu. Itu boleh diambil. Atau misal ada orang bakul tomat, bawa tomat naik motor, ya tomat di belakang-belakang banyak tomat. Salah satu tomat ada yang jatuh di jalan. Kemudian, motornya lewat terus. Antum mau balikin kan susah. Masa antum lempar tuh orang, gitu kan? Antum ini karena ini barang temuan kan? Antum tahu nggak siapa pemiliknya? Ya orang itu, dan itu udah nggak bisa. Antum lari kejar-kejar. Antum mau mesen Gojek dulu nanti, ya nggak ketahuan. Maka boleh antum makannya seperti ini. Iya, seperti ini boleh, boleh dibakar. Asal dia luqatah. Barang pungutan temuan di jalanan sembarangan. Tapi kalau barang itu sudah terinstal di suatu jalan atau daerah milik orang, nggak boleh, itu bukan luqatah. Misal di kantor ada tamannya, ada pohon jeruk. Wah, masih nempel di ininya. Wah, luqatah nih. Bukan luqatah itu. Ya. Itu bukan luqatah. Kemudian ada pohon kelapa ya di tegalnya orang, ladang orang ada pohon kelapa. Wih, pohon kelapa sendirian tuh, pohon kelapa tuh. Kelapanya bagus-bagus, hijau-hijau masih bagus tuh. Yuk, yuk manjat yuk, ambil yuk. Itu bukan mungut, itu nyolong ya. Itu nyolong. Dulu di waktu di pesantren itu, teman-teman anak sama teman-teman ke daerah namanya Senjoyo itu. Senjoyo itu pemandian alami bagus dan alamnya bersih dan juga banyak kebun-kebun masya Allah. Ya. Ada teman anak gemuk orang Tangerang. Dia manjat pohon kelapa. Ngambil kelapa. Lu kok tahu bukan ini? Kan ini sarikoh namanya. Ini nyolong ya. Budak di atas itu. Kan sama teman-teman yang lain. Itu supaya bisa jatuh diambil. Tahu teman-temannya pada kabur. Baru kabur nih, baru kemana lagi nih, ngurus sendiri lagi gitu kan, ngedumel dia. Pas turun, dia belum sampai ke bawah, taunya pemiliknya lagi megang parang. Itu. Ini apa namanya? Sarikoh bukan? Apakah ini sarikoh yang menyebabkan potong tangan? Enggak. Ya ini ya sarikoh juga, betul, nyolong juga. Tapi bukan, enggak memenuhi syarat potong tangan. Ya nggak memenuhi syarat potong tangan, karena juga kelapa ini nggak disimpan di tempat yang nggak ada di dalam hirz, ya ada syarat-syaratnya lah, ala kulli hal. Dan kalau misalnya pemilik taman, pemilik pohon tersebut tidak mengetahui, misal tidak mengetahui, maka itu tergolong sebagai sedekah. Iya, tergolong sebagai sedekah dari pemilik tanaman untuk siapapun, untuk orang yang mengambilnya. Tapi tetap dosa nggak yang ambil? Tetap dosa. Kecuali kalau yang ambil itu orang yang nggak mukallaf, bukan akil baligh, maka nggak dosa insya Allah. Orang gila misalnya, ketutupan akalnya, atau binatang seperti burung-burung yang memakan beberapa tanaman milik pemilik sawah, maka burung-burung ini nggak berdosa dan terbilang sebagai sedekah. Begitu. Jadi luqatah itu beda. Luqatah beda dengan harta milik orang yang ada di kita, imma itu titipan atau apa. Ya. Nah, di sini dia entah dia titipan atau bukan, tetapi orang ini, bos ini kemudian dengan harta tersebut menginvestasikannya. Wallahu a'lam. Nah, jadi ya. Seperti kita ambil uang yang sudah selalu kita. pasti kebayar dia ikhwan. Nah, tapi kalau tidak datang, tidak banyak datang. Ada hanya uang tadi, uang kita mana itu mungkin ada uangnya dia juga dari saldo kita tadi. Iya. Dan mereka punya investasi. Studio mas. Seperti ini kan, seperti ini. Cara misalkan itu udah mulai investasi belum? Udah mulai mengembangkan harta dia belum? Udah mulai? Itu harus dipisah supaya terbedakan berapa nominal yang hasil investasi itu dengan milik kita murni. Harus dipisah, jangan digabung. Kalau digabung gimana cara ngitungnya nanti gitu. Sementara walaupun misal kita sekarang udah punya mutasi rekening, ada ini pemasukan gini, emang menjamin kita hafal dari setiap pemasukan itu milik siapa duitnya? Ya enggak? Paham enggak di sini antum? Hah? Di dalam rekening antum kan berarti ada duit murni antum, ada duit dia, dan kita investasikan duit tersebut kan? Misalnya antum jual apa dengan duit dia gitu kan? Nah kemudian orang-orang bayar kan? Kan enggak semua transaksi itu berkaitan dengan duitnya dia doang. Kan kadang-kadang dengan duit antum kan. Antum beli apa, antum ngeluar ini, antum ada yang beli dari antum dan seterusnya. Campur jadinya. Ya kalau misalnya antum bisa nanti antum pembukuan sendiri kemudian antum satu-satu antum iniin, bisa? Ya bisa aja. Kalau emang itu antum cermat dan antum bisa melakukannya, kok enggak bisa? Dan ternyata pembeliannya banyak, banyak orang bejibun orang beli dari hasil duit dia, repot di kita nanti. Maka sebaiknya dipisah. Ya, pisah rekening atau duit kita dari rekening, duit dia cukup di offline misalnya. Setiap ada transfer dari orang untuk duit dia, kita tarik kemudian kita taruh di amplop kecil gitu. Begitu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau uang bunga bank disalurkan ke badan wakaf air dan jalan, bagaimana hukumnya? Iya, enggak apa-apa. Karena memang itu tujuannya, badan wakaf air dan jalan, tidak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mencicil barang dengan riba. Kemudian saat semua sudah lunas, tiba-tiba saya diminta untuk membayar bunga riba yang masih kurang. Tapi sebetulnya hutang pokok saya sudah lunas. Pertanyaannya, perlukah saya membayar sisa bunga yang mereka anggap sebagai denda keterlambatan bayar angsuran? Tidak boleh. Tidak boleh membayarnya. Ya, tidak boleh membayar itu. Karena itu yang dilarang dalam syariat Islam. Kalau tetap membayar, dosa. Tapi kemudian kalau ada risiko misalnya. Risikonya mereka akan ya debt collector, preman atau apa gitu. Mereka akan mendatangkan itu dan mengancam keamanan kita misalnya. Itu gimana? Gimana? Ada yang sudah berpengalaman dalam masalah ini enggak? Enggak ada yang mau nunjuk tangan karena kok ketahuan pelakunya berarti. Hah? Ada yang punya pengalaman enggak masalah ini? Apa? Repot lagi pindah rumah. Pindah rumah zaman sekarang repot. Repot lagi itu. Butuh duit lagi. Itu solusi sih pindah rumah, betul solusi. Hah? Enggak ada yang tahu. Anda juga enggak tahu karena Anda enggak tahu seberapa efeknya gitu. Jadi Anda belum bisa ini. Tapi asli enggak boleh, tetap enggak boleh. Dua, di kantor saya tidak ada keharusan untuk membayar sejumlah uang kalau datang terlambat. Ulang, di kantor saya tidak ada keharusan untuk membayar sejumlah uang kalau datang terlambat. Tetapi kepala divisi saya, ya ini bukan bos, berarti cabang ya, bawahannya. Dia membuat peraturan yang terlambat harus membayar. Tetapi banyak teman yang terlambat dan tidak membayar. Sebetulnya Ustadz bolehkan kami membayar seperti ini kalau kantor sendiri tidak menyuruh kita bayar untuk terlambatan? Dalam tanda kurung. Ini apa maunya nih? Nggak paham nggak? Sebetulnya Ustadz bolehkan kami. Anda nggak bolehin? Hah? Ini kayaknya salah nulis ini. Bolehkah mungkin? Cuman haknya jadi N. Ya. Ini ada sedikit kesalahan di percetakan kayaknya. Sebetulnya Ustadz, bolehkah kami membayar seperti ini kalau kantor sendiri tidak menyuruh kita bayar untuk keterlambatan? Anda nggak ngerti ini kantor apa? Apa coba nih? Ini kantor apa? Ini kan dia enggak bilang, nama enggak tahu siapa, kantornya enggak tahu, tiba-tiba di kantor saya tidak ada keharusan untuk membayar sejumlah uang kalau datang terlambat. Siapa yang datang terlambat? Oh, kalau terlambat ya enggak ada denda gitu kan? Hukuman. Iya, kebijakan. Tapi kepala divisi ini bukan direktur, bukan bos, kepala divisi. Yang terlambat bayar. Terus duitnya kemana? Ah, itu dia, ke kepala divisi kan? Atau ke kantor, atau ke kemaslahatan umat, atau buat kajian misalnya? Nah, sebetulnya bolehkah kita membayar seperti ini? Kalau kantor sendiri nggak menyuruh kita untuk bayar keterlambatan, uang keterlambatan yang terkumpul digunakan untuk makan-makan. Oh, nggak boleh ini seperti ini. Nggak, ini nggak bisa. Pertama gini, permasalahan bolehkah ta'zir dengan uang? Faham ta'zir? Ta'zir adalah hukuman yang bersifat ijtihad untuk suatu pelanggaran. Bolehkah ta'zir berupa uang? Ayo. Ta'zir itu hukuman. Kayak ini, setrap. Kalau kita sekolah misalnya terlambat distrap. Distrap itu gimana sih? Dijemur gitu. Disuruh diri, ya kan? Disuruh diri di samping papan tulis. Ini namanya ta'zir. Hukuman yang enggak sampai hukuman had. Kalau had itu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Itu had. Untuk sariqah, mencuri, potong tangan, zina, rajam atau satu lagi ditimpuk oleh pakai batu ya. Tapi tidak sampai mati. Kemudian had al-qadzaf. Menuduh seorang perempuan muslimah baik-baik sebagai pezina. Ada hadnya, itu ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Taib. Kalau selain itu namanya ta'zir. Ta'zir. Ta'zir ini bisa berupa denda. Ya, tapi dendanya ini apakah berupa uang atau apa gitu. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh menta'zir dengan uang, dengan harta orang, enggak boleh. Dengan harta orang tidak boleh. Tapi Ibnu Taimiyah membolehkan. Ya. Nah, itu untuk waliul amr, ulil amri. Sekarang otoritas di sini, pertama ini kepala divisi. Apakah dia punya hak untuk memberikan peraturan ta'zir, hukuman atau denda? Kalau tidak punya hak secara peraturan, secara apa, struktural perusahaan, maka haram atas dia untuk melakukan itu. Dan haram atas orang-orang untuk menuruti dia. Walaupun tujuannya untuk maslahat supaya disiplin. Ini bukan masalah itunya, bukan. Prosesnya menuju kedisiplinan itu enggak benar. Kalau kepala divisi diberikan otoritas untuk membuat peraturan khusus untuk divisinya, maka diperbolehkan membuat hukuman. Tetapi hukuman berupa ta'zir, berupa harta manusia, yaitu uang terutama, dan itu yang lebih penting. Ya, kalau misalnya diminta bayar dengan buku kan gak ada yang mau. Uang pada punya kan? Ya, misalnya yang terlambat bayar dengan buku usul salasah, gak bakal ada yang mau itu. Tapi kalau dengan uang, mungkin gak bisa terjadi, tapi itu tidak boleh. Yang lebih tepat tidak boleh. Yang kemudian uang itu dikumpulkan, sekarang uang itu milik siapa? Gitu kan? Milik siapa uang itu? Milik divisi? Kenapa kok milik divisi? Milik perusahaan? Lalu untuk apa perusahaan itu? Dan kemudian uang itu dipakai untuk makan bersama. Ini gak benar sebenarnya, gak bagus. Gak bagus yang seperti ini. Maka pegawai ini tidak perlu untuk membayar denda. Lebih bagus lagi gak usah pakai terlambat-terlambat. Kalau bisa subuh udah ada di kantor. Ya. Apa? Kenapa dia? Ini ya. Iya. Kalau terlambat dipotong gajinya, ketika memang itu sudah ada peraturan, itu bukan bayar namanya. Tapi kurangnya jam kerja dia. Faham enggak di sini? Iya. Harus ke sekolah atau di kantor rumahnya itu pas kena oleh kalau terlambat. Iya, dipotong gaji kan berarti dikurangi hak dia kan? Dia punya hak kan ya? Punya hak. Jam masuknya bukan jam. Jam masuknya jam berapa? Jam 7.04 jam masuk, terlambat. Absen itu jam 7 harus sudah, itu udah dianggap masuk jam kerja itu, absen itu masuk gaji itu namanya kok absen Pak. Iya. Karena itu kan peraturan dari perusahaan seolah jam 7 sudah harus hadir di sini, berarti memang startnya dari situ. Kalau jam kerja itu berarti apa? Dia harus kerja pada waktu itu dan digaji dengan itu. Kalau jam absen, misalnya jam kerja jam 7.15. Absen 7.00, maka antum harus datang kapan sebenarnya? Jam 7. Ya. Antum melanggar jam 7, ternyata jam 7.15. Nah, perusahaan berhak untuk mencabut hak antum sekian persen itu. Kenapa? Karena sudah ada deal sebelumnya, jam 7 ini antum sudah ada. Ini berarti masuk gaji. Sudah masuk gaji. Kalau antum sudah deal kayak gitu ya. Sudah masuk gaji jam 7 itu. Kemudian antum dipotong, antum baru datang jam 7.15 atau jam 7.30. Maka kebijakan perusahaan ini di perusahaannya memotongnya juga harus dengan kadar. Jangan semaunya. Oh, saya potong kamu 200.000 padahal gajinya cuma 2 juta. 200.000 lumayan itu. Sehari terlambat 200.000 kurang. 2 hari terlambat 400.000. Seminggu terlambat habis itu, udah mendingan, pas udah gajian cuma 200.000, Pak mendingan sampean nggak usah gajiin saya, perbudak saya aja Pak sekalian gitu kan? Maka harus proporsional itu, ya ditakar, ditimbang dia telah kehilangan berapa sesi, ya atau berapa menit atau berapa per jam atau berapa gitu, dihitung, harus kayak gitu, jadi nggak sembarangan, kalau sembarangan zalim nanti perusahaannya. Iya, karena apa? Karena antum telah menghilangkan, membutakan jam ini, gitu. Ya, beda dengan peraturan ta'zir ngambil harta antum. Iya, nggak beda ini. Kalau ini ngambil harta antum, yang tadi yang pertama kasus di pertanyaan ini ngambil harta antum, bukan ngambil yang sudah ada di perusahaan untuk tidak diberikan hak antum, karena antum tidak berhak untuk itu. Faham enggak di sini bedanya, ikhwan? Berbeda ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana beli pulsa 20.000. Terus dapat bonus 10.000 dari operatornya. Apakah bonus itu merupakan riba? Beli pulsa 20.000, dapat bonus 10.000, ini sedekah namanya. Enggak apa-apa, emang kenapa? Ada muskilah di situ? Antum beli 20.000, dikasih bonus 10.000, emang kenapa? Ya alhamdulillah. Kalau untung alhamdulillah. Antum beli buku, ini beli buku berapa? 100.000. Nih, antum dapat bonus Sennheiser. Ini 6 juta harganya loh, jangan sembarangan loh. Dapat ini satu, ya. Nah, ini berarti apa? Bonus kan? Anda ridho, Anda yang ngasih. Boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Tapi kalau kemudian, ini juga buat antum ikut, tapi antum harus bayar tambahan 200.000. Ini dua akad dalam satu akad namanya. Faham di sini bedanya? Ada juga kemarin, yang kemarin apa di marketplace nanya apa kemarin? Cashback itu. Cashback kan? Pernah ditanya di sini. Cashback itu kan dia sebenarnya kalau kemarin Anda jawabnya dari sisi apa? Dari sisi penabungan uang di deposito marketplace, yaitu di rekening bersama yang itu membuat mereka semakin banyak duit kan? Itu satu sisi. Sisi lain itu bisa masuk ke dalam larangan dua jual beli dalam satu akad. Karena ada yang namanya discount, ada yang namanya cashback. Discount itu dia sudah di discounting-nya. Maksudnya harganya sudah dimurahin sekian persen, ya? Ini 100 ribu nih, Anda diskon antum 30%, berarti berapa? 70 ribu. Antum bayar berapa? 70 ribu. Kalau antum bayar 100 ribu, Anda kembaliin berapa? 30 ribu, ya? Nah, ini namanya diskon. Boleh nggak ya seperti ini? Boleh. Asal tidak ada syarat-syarat yang aneh-aneh, ya. Tapi kemudian ada sistem cashback. Dia mirip dengan diskon, tapi dia bukan diskon. Ya. Contoh, aja contoh. Antum beli ini barang, berapa harganya? 100 ribu. Ya. Antum kalau beli dua, harganya memang 200 ribu. Tapi harganya menjadi 170, dikurangin 30 ribu. Oke, dan Anda jual ini di marketplace. Ya, misalnya di Tokopedia Anda jual. Ya, harga yang tertera 200 ribu. Beli dua, 170 ribu. Ya, tapi bukan diskon, melainkan sistem cashback. Gimana sistem cashbacknya? Antum silakan bayar tetap 200 ribu. Loh kok tetap bayar 200 ribu? Iya, tapi harganya 170. Gimana tuh? 170 itu akan menjadi milik Anda, penjual. Sisanya 30 ribu itu untuk beli produk nanti berikutnya. Kalau Antum mau beli produk dari Anda. Faham gak di sini? Anak ulangi. Hah? Supaya termotivasi untuk beli lagi di lapak Anda gitu kan? Anak ulangi. Ini 100 ribu. Beli satu, udah enggak ada diskon-diskonan. Lagian beli satu doang gitu kan. Mau enggak ada diskon nih, ada diskon cashback gitu. Gimana caranya? Antum beli dua. Woi, emang beli dua berapa? 200 ribu. Ah, sama aja tuh mah. Enggak sama. Karena antum sebenarnya belinya 170 ribu. Lah terus 30 ribunya gimana? 30 ribunya itu menjadi tabungan antum. Supaya nanti bisa beli dari Ana untuk mendapatkan orderan berikutnya. Mesan berikutnya. Jadi pas mesan berikutnya antum cukup bayar lebih murah. Paham gak di sini? Jadi misalnya Syekh Hariri sebenarnya. Khalil. Aduh, karena kok lupa ya. Rafi'i. Antum mau beli buku dari Ana ya? Ustaz, beli buku Ustaz. Fadul. Yang mana? Ini satu, Ustaz. Oh, satu doang. 100 ribu nih harganya. Iya, gak apa-apa, Ustaz. Antum mau gak dapat potongan? Maulah, siapa yang gak mau, kata Antum. Ya. Nih, Antum beli dua. Berapa itu? 200 ribu. Loh, kok sama aja, Ustaz? Enggak. 170. Loh, gitu ya? Gimana caranya 170? Ini nanti Antum, 200 ribu, ya kan? Antum bayar 200 ribu tetap. Dan harganya sebenarnya 170. Lah terus 30 ribu gimana? Itu masuk di akun Ana, rekening Ana. Maksudnya dipegang oleh Ana. Loh untuk apa? Nanti antum biar nanti kemudian mau beli buku lagi misalnya. Ini buku harganya 100 ribu. Antum cukup bayar berapa? 70 ribu. Enak kan kayak gitu? Ini kamuflase sebenarnya. Cukup bayar 70 ribu. Ini sebenarnya diskon apa-apa sih maunya? Ya ada maunya diskon, cuman supaya apa? Supaya terus beli di Ana. Dan ini berarti apa nih akadnya? Belinya berapa nih? Harganya berapa? Harganya 170 ribu. Tapi kok Ana harus bayar 200 ribu? Ya karena 30 ribunya akan Ana pegang. Sebenarnya maunya apa sih antum gitu kan? Itu. Maunya supaya beli lagi nanti. Jadi ini ada semacam dua keinginan dalam satu akad. Paham gak antum? Dan bedanya kalau cashback itu biasanya uang sisaan itu gak bisa antum tarik dan menjadi akad atau calon akad kedepannya. Itu jeleknya itu. Gak bisa antum tarik. Jadi itu bedanya dengan diskon. Kalau diskon antum cukup bayar sesuai dengan harga diskon. Kalau cashback antum bayar sesuai harga asli tapi ada potongan yang nanti potongan itu disisakan untuk pembelian berikutnya. Begitu ya. Dan itu membuat apa? Membuat uang semakin bertumpuk di marketplace, di rekening bersama. Gitu kan? Itu menguntungkan buat mereka, tapi membuat kita konsumtif sekali jadinya. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang membeli pakaian, ambil, bayar 2. Seorang membeli pakaian, ambil 3, bayar 2. Setelah itu seorang ikut pengajian, lalu orang tersebut ingin mengembalikan atau bayar pakaian 1 lagi, sedangkan dia tahu di mana penjual, bahkan wajahnya. Bagaimana cara dia membayar itu penjual? Bilang, "Afwan, waktu itu ana beli 3, bayar 2. Boleh? Antum mengerti kasusnya? Misalnya antum beli di Jatinegara, beli baju batik, ya. Antum beli berapa? Antum ambilnya 3. Ya, dan penjual hanya tahu 2, antum bayar 2. Paham enggak? Satunya antum, ya mungkin antum simpen, atau 3 itu langsung antum lipat semuanya. Ini beli 2 nih bang ya. Oh ya 2, berarti berapa 2 nih? 300 ribu. Nah 300 ribu. Padahal harusnya bayar 450 ribu. Satu batik 150 ribu. Berarti antum di sini telah korupsi 150 ribu. Nyolong kan? Kemudian kenal pengajian habis itu. Setelah itu seorang ikut pengajian, lalu orang tersebut ingin mengembalikan, habis itu taubat, pengen balikin 100 ribu itu, ya, 150 ribu ya. Dia tahu di mana penjual, bahkan wajahnya. Ya udah, alhamdulillah. Datang ke itu penjual, bilang, "Afwan, maaf, saya waktu itu ngambil di sini 1 helai pakaian 150 ribu. Nah di sini ini saya bayar 150 ribu, ya kan? Saya ganti dengan harga yang semisal." Kalau pembeli itu nggak ridho, maka dia harus mengembalikan baju itu. Gitu. Gak boleh mengembalikan dengan uang. Harus dikembalikan bajunya. Iya. Maksudnya gak kenal di sini, gak ngelihat, gak. Mungkin dia misalnya beli tahu bulat. Nah kan ini susah nih ya. Tahu bulat kan pedagangnya gak kita kenal. Kalau di pasar Jatinegara antum tahu letaknya, biasanya bisa dah ketahuan, harus cari. Masih mungkin itu karena ruko-rukonya enggak pindah-pindah. Tapi kalau tahu bulat, ya kan? Kan semuanya sama tuh, tahu bulat, tapi orang-orang hakikatnya beda-beda ya. Nah, maka ketika antum beli, ana belum pernah beli itu. Berapa harganya coba kira-kira? Ini cuman contoh, bukan untuk beli ya. Oh iya, 500-an. Itu nasnya udah qat'i ya, 500-an. Nasnya 500-an, anget-anget ya. 500-an, kemudian antum belinya berapa? Antum ngambilnya, kan yang ngambilin dia ya. Enggak, anggap aja antum yang ngambil sendiri ya. Antum ambil sendiri ya. Isinya 12. Antum bayar berapa? 10 saja, berarti 5.000. Harusnya berapa? 6.000. Nah, kemudian besok pengajian, taubat, nyari tukangnya udah gak ada. Ya kan? Apakah kemudian kita bayar 1.000 ke tukang tahu lainnya? Kan dia yang kasus kita kena padanya. Nah, kan di sini, maka sebagaimana tadi kata ulama, kata Imam Al-Qurtubi, maka hendaklah dia, kalau emang dia udah putus asa mencarinya, kalau di Jakarta gak mungkin, maka dia silakan infak dengan atas nama dia. Begitu ya? Antum kayaknya melakukan itu janjian, Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika di kantor atau koperasi ada pinjaman, karyawan pinjam tapi ada biaya administrasi, misal pinjam 10 juta setiap bulan cicil 1 juta sekian, apakah boleh administrasi? Ya itu kan cuman namanya doang administrasi. Iya, hakikatnya riba itu. Namanya biaya administrasi, biar kesannya itu ya resmi, formal ya. Biar kesannya itu bukan kecurangan. Padahal kenapa ada koperasi? Untuk ini kan yang kemarin Anda bilang klasifikasi akad, ada akad jual beli, ada akad untuk cari keuntungan, jual beli, ada akad sosial. Ya, akad sosial ini tidak mengeruk keuntungan. Terus administrasi ini untuk apa coba? Keuntungan kan? Keuntungan, makanya yang seperti ini tidak benar. Ini juga riba. Pinjam 10 juta setiap bulan cicil 1 juta berarti untuk durasi 10 bulan kan. Nah, Setiap bulan berarti bukan 1 juta, satu bulan 1 juta sekian, 1 juta 50 ribu misalnya. Berarti nanti terkumpul 50 ribu kali 10 jadinya 500 ribu. Jadi semuanya jadi 10 juta 500 ribu, berarti sama dengan membayar hutang 10 juta 500 ribu dan telah termaklumi atau disepakati dari awal, maka ini riba. Adapun kalau misalnya koperasi menetapkan semua apa tetap 10 juta, enggak ada pertambahan, enggak ada administrasi, enggak usah kayak gitu-gituan. Itu riba kata koperasi gitu. Kemudian dalam ini di setelah lunas antum 10 juta, antum berikan ke koperasi 500 ribu tambahan. Ini boleh atau tidak? Boleh selama tidak termaklumi sebelumnya. Begitu, ya. Selama tidak termaklumi sebelumnya, terketahui sebelumnya. Ustaz, bagaimana cara menasihati orang tua yang masih perokok dan penjual rokok karena ortu kami memahami hukum rokok makruh? Wah, ini kok udah akidahnya makruh ya enggak? Agak susah ini. Ini susah. Menasihatinya gimana ya? Sejujurnya saya karena enggak hidup di lingkungan itu, jadi saya enggak tahu gimana caranya. Semua juga tahu kok itu mah kesehatan. Susah, saya juga enggak bisa menjawab karena enggak begitu mengerti untuk lingkungan seperti ini, maksudnya orang tuanya saya enggak tahu, ya. Jadi takut salah karena belum punya pengalaman dalam masalah yang seperti ini, ya, nasihatin orang dalam masalah ini enggak punya karena atmosfer kehidupan ana enggak kesana, enggak tahu. Wallahu a'lam, afwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuang sisa riba di bank, apa perlu dikurangi bunga bank dan biaya administrasi? Dikurangi bunga bank dengan biaya administrasi. Maksudnya gimana dikurangi? Hah? Gimana, Pak? Hah? Administrasi itu gimana? Bunga itu gimana maksudnya nih? Administrasi ini maksudnya apa? Enggak. Dia jangan pakai itu. Dia murni apa yang terkabarkan dengan biaya bunganya segitu, maka dia keluarkan segitu. Enggak dihitung dengan karena saya udah bayar administrasi. Enggak, itu beda. Itu hak mereka itu. Ya? Iya atau tidak? Boleh enggak kita membayar seseorang yang kita nitip sama dia? Kita bayar nih, saya nitip buku ini. Saya bayar ya kamu ya, jual jasa. Boleh, tapi itu enggak masuk ke dalam ini. Riba itu kalau udah 10.000 misalnya ribanya, udah 10.000. Jangan dicampurkan dengan antum sudah merasa bayar administrasi. Karena bayar administrasi atau bayar jasa ini beda lagi, dia akad beda. Itu kan maksudnya kan? Administrasi ini apa? Administrasi ini tagihan buat antum karena sesuatu yang antum telah memakai jasa wakalah misalnya, jasa transfer misalnya ke rekening lain, ke bank lain misalnya, iya enggak? Ada 6.500 misalnya antum dari bank ini ke bank lain 6.500, kemudian saya kan riba bunga ini cuma 6.500 doang dapatnya, itu beda, jangan antum samakan. Ini wakalah seperti ini halal. 6.500 yang antum berikan kepada bank itu adalah akad atau jual beli jasa, enggak masalah. Wakalah untuk mentransfer enggak masalah. Ya. Adapun yang riba murni ini enggak bisa kemudian antum bayar dengan bayaran itu, enggak bisa. Begitu kan? Kemudian antum miliki riba bunga tersebut buat antum aja karena udah bayar jasa kok. Enggak, itu beda lagi, ya. Mudah-mudahan yang nanya juga paham jawaban Anda. Doa, apakah doa iqamah sama dengan doa azan? Sebagian ulama mengkiaskan mengkiaskan qomat dengan azan itu sama. Allahu akbar, Allahu akbar, dijawab Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah dan seterusnya. Karena kata Rasul dengan sandaran kata Rasulullah SAW, likulli baina adzanaini salat rakaatan. Untuk setiap dua azan itu ada dua rakaat. Maksudnya setiap dua azan antara azan dengan qomat. Maka Rasulullah mengatakan Qomat di sini juga azan. Maka sebagian ulama mengatakan qomat pun begitu. Ada jawabannya juga. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Karena Rasulullah bilang likulli baina adzanaini raka'atan. Untuk setiap dua azan antara azan dan qomat ada dua rakaat salat sunnah ya, qabliyah. Tapi enggak semuanya rawatib. Nah, ini qomat disebut juga sebagai azan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan tidak. Qomat dengan azan beda. Qomat tidak ada jawabannya khusus sebagaimana azan. Lalu bagaimana mereka ini ulama yang mengatakan tidak kemudian menjawab hadis tadi untuk setiap dua azan itu ada dua rakaat? Jawabannya adalah ini dalam bahasa Arab namanya taghlib. Taghlib. Apa taghlibnya? Indonesia apa taghlib? Mentaghlib azan untuk qomat seolah-olah dia seperti azan. Mentasbih menyerupakan, ah. Tapi azan dengan qomat tetap berbeda kata para ulama yang tidak menyetujui itu. Yang lebih tepat wallahu taala alam, dulu pernah ana menyetujui qomat ada jawabannya untuk azan sama seperti azan, tapi yang lebih tepat adalah tidak. Qomat ada sendiri dan azan juga sendiri hukumnya. Begitu ya. Itu yang lebih tepat wallahu alam. Tapi ulama yang mengatakan qomat dengan azan sama-sama punya jawaban yang sama, maka mereka juga punya dalil yang kuat menurut argumentasi mereka tadi, dalil yang kita sebutkan. Wallahu taala a'lam. 3, orang yang melakukan sholat witir setelah isya, apa dia telah melakukan sholat malam? Sahih, dia telah melakukan sholat malam. Karena sholat malam itu sholatul lail, qiyamul lail, dimulai dari ba'diyah isya, setelah sholat ba'diyah isya sampai azan subuh. Maka kapanpun dia melakukan sholat witir atau sholat malam, maka dia telah melakukan sholat malam, baik itu di jam 8 atau di jam 3. Apabila sebelumnya dia telah menyedekahkan dengan nama orang yang dizalimi, tapi kemudian dia bertemu dengan orang yang dizalimi tersebut, apakah lagi atau tidak karena sudah disedekahkan? Jadi gimana? Antum misalnya dizalimi sama orang, pas harta antum gitu. Hah? Gimana gimana? Oh, ini antum nanya. Oh, bukan. Gimana? Ngambil riba dari orang tertentu. Aha. Ngambil bunga. Dia pengen balikin padahal gitu. Oh iya, paham. Paham. Iya paham. Ahsan. Nah, di sini misal dia sudah. Jadi misal ana ngutangin antum ya kawan. Ana ngutangin antum 2 juta ya. Ana bilang pertambahannya harus ada 200 ribu. Akhirnya 200 ribu itu kan zalim kan. Jadinya itu riba. Ana ambil itu 200 ribu. Terus setelah itu, setelah antum lunasin, antum hilang entah kemana. Tapi gak mati, hilang aja gitu. Nah, 200 ribu ini gimana nih? Anda taubat habis itu. Wah, ini 200 ribu, anda zalimin dia nih. Anda cari-cari orangnya. Udah cari, di mana-mana gak ketemu. Ya udah, anda sedekahin. Terus. Kemudian besoknya tiba-tiba datang antum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, Masya Allah. Antum, nah gitu kan. Apakah kalau kondisi seperti ini, antum harus bayar lagi? Yang lebih tepat wallahu alam adalah tidak. Karena apa? Karena ana sudah berusaha mencari dan tidak ketemu dan sudah menunaikan kewajiban ana. Jadi telah menunaikan kewajiban, tidak ditunaikan dua kali. Udah selesai. Bagaimana kalau misalnya ternyata antum nagih? Ana bilang dengan jujur, ana sudah cari antum waktu itu. Ana enggak ketemu, akhirnya ana sedekahkan atas nama antum. Maka khalas, ana enggak wajib lagi. Begitu ya. Karena telah terjadi ada yaitu melakukan kewajiban dan amanat. Maka tidak dilakukan dua kali. Kecuali kalau antum melakukan dua kali, yang kedua sebagai sedekah, bukan kewajiban antum. Begitu ya. Bagaimana hukum menabung di bank syariah yang tidak ada penambahan uang sama sekali? Wah, itu malah bagus. Gak apa-apa. Gak ada penambahan uang, maksudnya gak ada bunga sama sekali, bagus itu. Taib. Tapi gak semua bank syariah seperti itu. Bahkan rata-rata gak seperti itu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah ini di bank syariah tertentu yang enggak Anda sebutkan di sini, Anda sudah bilang ke orangnya. Bu, Mbak, tolong hilangkan klausul bunganya. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Masa enggak bisa? Bukannya katanya bisa. Enggak bisa kok, ini enggak bisa. Ya mau gimana lagi? Udah terdata semuanya. Udah semua tertulis, terdata dan seterusnya udah. Mau gimana lagi coba? Mau dibatalin? Ya udah. Kan kita yang penting sudah berusaha nanya dan meminta dan ternyata tidak dikabulkan, maka khalas. Yang seperti ini selesai. Ya, dilanjutkan aja. Umahat jangan ngobrol sendiri umahat. Jangan apalagi ceramah jangan-jangan itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah jual dua harga yang tadi Ustaz jelasin. Semisal beli buku atau barang, dibedakan antara yang sudah jadi langganan member toko dan tidak member. Apakah termasuk dua harga? Iya, termasuk dua harga, tapi itu boleh. Ya. Untuk menjadi member tidak dikenakan biaya, hanya karena sering beli saja. Iya, enggak apa-apa. Iya, itu bisa dua harga, tiga harga, empat harga, lima harga. Ada member top, member gold, member biasa, member advance, member miskin, ada juga ya yang orang aneh, orang biasa, ya enggak apa-apa. Antum mau punya satu barang ini harga 100.000, kadang-kadang 120, kadang-kadang 150, itu enggak masalah. Enggak masalah. Entah karena orang ini member atau bukan, enggak masalah beda-beda seperti ini. Enggak masalah juga pertambahan harga, beda harga, harga waktu zaman masih murah dengan harga ketika harga zaman naik, boleh. Misal antum nimbun barang buku ini, buku fikih riba misalnya. Ketika harga sekarang 100.000 misalnya. Tapi kemudian buku ini menjadi jarang dan langka. Maka ketika itu harga pasaran menjadi tinggi. Harga modal antum padahal sama dengan yang dulu. Ini cuma timbunan masa lalu aja ini. Masih ada banyak pieces, banyak buku ini. Kemudian antum yang tadi jual 100.000, tiba-tiba antum jual menjadi 200.000. Boleh tidak? Boleh. Ya. Membership atau bukan dibedakan itu tidak masalah. Tidak masalah. Ya, membership lebih murah. Entah karena memang sering beli atau karena memang ya memang kenal ya. Atau memang orang yang minta menjadi member, enggak masalah dengan itu semua. Ya. Gitu. Jadi perbedaan-perbedaan harga selama jelas itu harga buat dia, jelas itu setuju maka udah itu sah insyaallah taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah beli motor seharga 7.700.000 dan saya bayar 3 kali baru lunas, alhamdulillah lunas. Tapi pihak penjual pernah bilang suatu hari nanti kalau kamu mau jual lagi motor itu silahkan jual ke saya, ke dia, ke penjual aslinya tadi. Tapi saya tidak menjawabnya dan setelah 3 tahun saya mau jual motor itu. Apakah kalau saya jual motor ke penjual itu termasuk hal yang dilarang? Tidak dilarang. Karena tidak ada persyaratan, hanya anjuran. Bilang apa? Nanti kalau kamu mau jual, jual aja saya nggak apa-apa, gitu. Boleh nggak tuh? Masuk ke syarat bukan? Bukan, nggak masuk ke syarat. Ya jadi ini boleh seperti ini. Selama dia tidak memaksa ya. Apa hukumnya tentang denda yang dilakukan oleh pemerintah jika ada masyarakat yang melanggar aturan? Misalnya peraturan baru yang diadakan Pemprov DKI untuk denda 500.000 bagi parkir mobil yang tidak pada tempatnya. Denda ini bukan untuk bayar 500.000 murni, tapi bayar apa? Jasa untuk yang ngederek. Ya enggak? Bukan pemasukan ini kan? Negeri kan? Ya pemasukan orang-orang juga, tapi bukan murni pemasukan negeri gitu 500.000 gitu. Tapi jasa derek lumayan 500.000 itu. Ya atau tidak? Iya. Ya dia harus bayar pakai duit apa bayar dengan jazakallah khaira? Ah, diderek mobilnya, kemudian dibawa dibenurin lagi bannya, habis itu bilang, "Masya Allah, tabarakallah, jazakallah barakallahu. Semoga Allah taala menjadikan antum ahlu sunnah wal jamaah salafiyah dan seterusnya." Enggak bakal. Harus pakai duit gitu. Kalau yang ini beda, ya. Bukan murni duit masuk ke penghasilan pemerintah. Enggak. Setahu ana begitu, wallahu a'lam. Pertanyaan, bagaimana kalau perusahaan menetapkan bank konvensional sebagai pembayaran gaji karyawan, tapi setelah meminta dihapuskan perjanjian bunga itu tidak bisa. Namun bank memberikan opsi kalau saldo di bawah 1 juta tidak diberikan bunga, sedangkan di atas 1 juta diberikan bunga. Apakah cukup dengan membuat saldo di bawah 1 juta ini diperbolehkan, karena ini terpaksa maka diperbolehkan ya. Selama dia sudah minta ya. Yang penting itu sudah minta ya. Kadang-kadang ada bank yang sebenarnya bisa untuk menghilangkan itu. Tapi kan yang namanya teller atau pegawai itu kan beda-beda. ada pegawai yang ngotot. Padahal bisa, tapi enggak mau dia. Kemudian customernya atau calon nasabahnya udah bilang, "Pak, saya enggak mau riba ini, Pak, haram." Tetap aja. Padahal bisa sebenarnya, tapi enggak dikasih. Kita enggak bisa dalam fatwa islamweb.net ya. Anda membaca tentang masalah seperti ini ya, semampu dia. Semampu calon nasabah untuk meminimalisir atau menghilangkan ini. Kalau enggak mampu, khalas. Dan ini sesuatu yang darurat di kehidupan sekarang. Ya, siapa di antara kita yang enggak punya ATM, kartu ATM, debit, ya. Baik syariah atau konvensional lah. Syariah juga sama saja, juga banyak yang menerapkan ini. Bahkan yang tadi Anda ceritakan, Anda punya rekening juga syariah. Tapi enggak bisa. Syariah padahal ada jenggotan loh ketika itu. Udah menampakkan aja jenggotan ini. Tapi kan enggak bilang ana salafi, enggak bilang gitu. Tetap aja enggak bisa, Pak. Loh, Masya Allah. Katanya bisa, kata yang teman-teman lain. Katanya enggak bisa dan sudah tercatat, terdaftar semuanya. Ya khalas, mau gimana lagi? Sedangkan kita lihat di fatwa Islam web yang sahih adalah semampu dia. Minta dihilangkan klausul ini, kalau enggak bisa diminta betul-betul maka khalas. Ya. Teruskan aja. Bolehkah Anda berbohong? Tidak boleh. Ya. Mengatakan bahwa Anda bermimpi bertemu dengan suami dan dipesan agar tidak mengadakan haul kematiannya. Enggak boleh kayak gitu caranya. Enggak boleh bohong dengan seperti ini. Lalu Anda ceritakan kebohongan itu kepada mertua agar haul tidak dilakukan, agar lepas dari amal bid'ah. Enggak seperti ini. Lakukan tanpa kebohongan sama sekali untuk yang seperti ini. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, di luar tema riba, suami Anda sudah meninggal dan orang tuanya ingin mengadakan haul 1 tahunnya. Anda tidak setuju tapi tidak berani melarang. Ya udah, kalau memang sampein aja enggak setuju, khalas, selesai habis itu, serahkan perkara kepada Allah taala. Tapi jangan bohong, udah itu aja. Jangan bohong, enggak bagus. Apalagi berbohong di atas kematian orang. Ya, jangan ya. Afwan Ustaz. BNI syariah, akad wadiah, apakah masih ada bunganya? Itu yang Anda maksud, Anda udah minta enggak dikasih. Anda udah minta enggak dikasih. Anda bilang, kan katanya bisa. Gua enggak bisa, Pak, enggak bisa, Pak. Wah. Ya mau gimana lagi? Ya, Pak. Baik, DP, down payment atau panjar, kalau misalnya di pertengahan perjalanan di cicilan kita ternyata kita hanguskan atau enggak jadi, apakah panjar tersebut ya boleh, maksudnya apakah pemilik asli, yaitu penjual asli itu kemudian tidak mengembalikan DP tersebut atau harus mengembalikan kepada pembeli? Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Wallahu ta'ala alam, yang lebih tepat adalah boleh bagi penjual untuk mengkonsumsinya dan tidak mengembalikan kepadanya. Kenapa? Karena akad telah terjadi. Akad telah terjadi. Dan duit itu, ya, ketika duit itu menjadi DP, down payment, panjar, itu sudah punya siapa setelah diserah terimakan? Penjual. Sudah terjadi akad belum? Sudah terjadi akad. DP itu misalnya antum membeli sound system atau kamera. Berapa harganya? 8 juta. Ya kan? Oke, antum nyicil. Anda jual, nyicil, antum nyicil. DP-nya berapa? DP-nya 1 juta aja enggak apa. Ternyata di pertengahan DP di pertengahan ya, sebelum cicilan berikutnya, Anda kok cicilan seperti beda lagi nih. Cicilan berikutnya, Anda kulihat cicilan berikutnya. Setelah DP, antum batalin, afwan, enggak jadilah memberikan kamera ini misalnya. Maka DP ini sebenarnya uang 1 juta ini udah punya siapa tadinya? Punya penjual, bukan titipan, punya penjual. Maka ketika sudah bilang punya penjual, maka DP itu milik penjual. Lalu terus barangnya sekarang punya siapa? Tadinya punya pembeli. Tapi karena pembeli membatalkan akad, maka kembalilah itu barang milik penjual lagi. Begitu. Itu menurut sebagian ulama yang membolehkan panjar dilahap oleh penjual sama sekali. Tapi sebagian ulama lain tidak membolehkan, karena ketika pembubaran akad maka sama dengan mengembalikan segala sesuatu pada haknya masing-masing. Tapi qawana wallahu alam lebih berpihak ke yang dibolehkan DP tersebut milik penjual. Karena siapa coba yang salah? Ya pembeli, lagi ngapain dibatalin? Ya kan? Kan situ yang ngebatalin. Masa saya harus ngembalikin lagi padahal ini duit saya? Ya kan? Karena situ yang ngebatalin, maka situ balikin barang saya, barangnya balikin. Enggak mungkin kan kalau misalnya itu kamera 6 juta harganya, panjar 1 juta. Tiba-tiba antum pembeli, ngebatalin . Terus barang itu buat antum gitu. Enggak bisa lah. Melainkan harus dibalikin kan. Tapi untuk panjar ini karena sudah berhak milik penjualnya, maka milik penjual. Begitu, itu yang ana lebih condong kepadanya, wallahu a'lam. Gitu ya, cukup insyaallah. Jazakumullah khairul jaza. Sudah tidak ada pertanyaan lagi kan? Kita cukup sampai sini insyaallah taala. Barakallahu fi 'ilmikum, mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah terilmui di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada pekan depan insyaallah kita akan mempelajari masalah hutang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.